عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة. أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. Tuan-tuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap zaman untuk memberi ta'lim dan terbiah kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah utuskan nabi-nabi, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah wahyukan kitab-kitab dan turunkan kitab-kitabnya. Penjagaan dan ihtimam yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi hidayah kepada manusia, tidak dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk makhluk-makhluk yang lain. Manusia punya terbiah dan hidayah dia begitu penting kerana seluruh alam dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana manusia. Setiap anak-anak dan setiap orang mengetahui satu benda yang dicipta untuk sesuatu maksud. Apabila benda itu akan digunakan atas maksud tersebut, maka akan zahirnya semua manfaatnya. Dan segala kerugian, sekadar kerugian yang akan dihadapi daripada yang akan didapati daripada benda itu, semuanya akan dapat dihindar. Apabila sesuatu benda dia dapat digunakan dengan cara yang baik atas maksud dia, satu orang dia buat kereta, maka dia telah ajak kita macam mana cara nak menggunakan, nak memandu kenderaan kereta, macam mana air dia, minyak dia. Ini macam mana dalam perjalanan, ini lampu hijau, ini lampu merah. Jadi semua orang penumpang akan sampai kepada destinasi masing-masing. Orang nak pergi madrasah, ada orang nak pergi jabat, ada orang nak pergi Madinah, ada orang nak pergi bandar dan sebagainya. Maka setiap orang akan sampai kepada destinasinya. Orang dia pergi hospital, orang ke mana-mana, dia akan sampai kepada destinasi apabila diikuti orang yang membawa kenderaan ini dengan cara yang diajak dan ikut undang-undang yang telah ditetapkan. Sekiranya orang yang membawa kenderaan ini, memandu kenderaan ini, tidak ikut dari yang dituduh tujuh ajal oleh Tuhan hilang keberadaan. Dan begitu juga undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, maka apa yang akan berlaku nak bergerak, nak berjalan, pertama sekali benda itu tak boleh bergerak. Dan setiap langkah ni dia, kalau dia bergerak pun, kalau dia ikut suka hati dia, setiap langkah dia akan menghadapi bahaya. Mana-mana dia akan langgar. Jadi manfaat dia akan berhenti dan semua keburukan dia dan semua kerosakan dia akan terzahir. Tetapi apabila seseorang ikut cara jalan yang betul, maka setiap langkah dia akan mendekati kepada manfaat dan dia akan lihat manfaat. Sekarang dia dah dekat, dah dekat, sampai satu masa nanti dia akan sampai kepada destinasi dia. Manusia Allah SWT letakkan dalam tabiat dia manfaat. Dia dicari manfaat, kebaikan. Setiap orang takut daripada keburukan dan kerugian. Satu kerugian di dalam dunia dan satu kerugian adalah di dalam kehidupan akhirat, dia adalah buat kekal selama-lamanya. Kalau manfaat, maka manfaat yang berterusan, yang tidak ada ketakutan akan menghadapi sesuatu kerugian selepas itu. Dan sekiranya seseorang wainadzara al-akhir kalahi al-hayawan, sebenarnya kehidupan adalah kehidupan di akhirat. Jadi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar. Begitu juga manfaat di akhirat adalah manfaat yang benar, dan kerugian, kemuliaan, kehinaan, kejayaan dan kegagalan di kehidupan akhirat adalah sebenarnya yang benar-benar dan hakikat. Jadi seseorang yang yakin kepada ghaib, semua manfaat di akhirat, manfaat dan mudarat di akhirat Allah Subhanahu wa taala telah terangkan perantara Nabi-Nabi dan Rasulullah SAW kepada hamba-hambanya. Nabi-Nabi telah datang dan Nabi-Nabi telah bawa ta'limat, pengajaran kepada umat-umat masing-masing. Nabi SAW telah bersabda makhluknya, kami adalah muasyar anbiya. Kami tidak mewariskan dinar ataupun dirham kepada umat masing-masing. Innama nawarisul ilm. Bahkan kami bawa pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengajarkan, mewariskan kepada umat masing-masing ilmu yang kita bawa daripada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang anak dia jadi waris bapaknya, harta dia, tanah dia, duit dia dan sebagainya. Kalau dia habiskan harta itu dalam beberapa hari, dihabiskan, dia merosakkan, maka dia kembali di tepi jalan, dia akan minta, dia akan mengemis. Tahu siapa dia? Bapak dia begini, begini, begini. Atau dia punya perniagaan yang begitu besar. Lalu, ini satu kampung dia punya, tapi sekarang ini dia mengemis. Dia meminta-minta. Inilah keadaan umat hari ini. Inilah keadaan umat hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah berikan, telah jadikan umat ini pewaris kitab, wa qawrasnal kitab alladziina istafaina min 'ibadina fa minhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Dan fa khalaqa min ba'dihim khalqan warithul kitab. Orang-orang yang lahir kemudian, yang mana mereka dapat kitab seperti Taurat, Injil, Zabur dan Suhuf. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka jadikan asbab untuk bina dunia mereka sendiri. Seperti mana benda-benda lain orang belajar untuk mereka dapat dunia dari melaluinya. Orang belajar engineering, doktor, Dan lalu ini dia akan bina kehidupan dunia dia. Ini banglo dah besar. Ini engineer punya bangunan. Dia telah buat bangunan, dia telah buat banglo dan sebagainya. Dia beli kereta yang mewah. Ini dia beli furniture yang bagus. Kerana inilah mereka belajar dulu. Jadi semua belajaran dia ini, kolasnya dia, kesimpulan dia itu dapatlah semua betul-betul. Dan semua manfaat-manfaat dia telah dapat di sini. Mereka sekarang dapat dia. Tetapi orang-orang yang diwariskan oleh Allah Taala kitab-kitabnya, sepatutnya mereka beramal dan mereka memegang kepada kitab-kitab ini, jadi pewaris di syurga. Buat selama-lamanya mereka dapat kemuliaan. Buat selama-lamanya mereka dapat kerehatan, ketenangan, kebahagiaan. Tetapi mereka telah membeli dalalah ataupun dan mereka tinggalkan hidayah. Mereka membesarkan dunia daripada akhirat, daripada syurga. Tetapi mereka telah menghadapi satu kerugian yang sangat besar. Inilah dikatakan oleh Al-Quran, Quran adalah kitab hidayah. Linnas, bagi seluruh manusia. Di siapa saja, di mana saja, dalam apa jua syu'bah manusia yang ada, apa jua tabqa, apa jua warna, rupa dan bahasa, Quran adalah petunjuk bagi dia. Hudan linnas. Satu orang peniaga, satu orang petani, satu orang kaya, satu orang miskin, lelaki, wanita, muda, tua, dalam masjid, di madrasah, di luar, orang dalam ta'wah, tablis, setiap orang akan diberi petunjuk oleh Al-Quran. Quran akan memimpin dia kepada jalan yang benar. Macam mana dengan jalan dia akan sampai kepada manzil dia, kepada destinasinya, dengan apa jalan dia akan sesat dan dia akan menghadapi kerugian. Semua telah diterangkan dalam Al-Quran. Banyak lagi kaum-kaum Allah SWT ceritakan kisah-kisah mereka, wakiat-wakiat mereka Allah ceritakan di dalam Al-Quran, macam mana mereka dapat keberkatan, macam mana mereka dapat bantuan. Sehingga kan apabila dilihat oleh musuh pun musuh tak heran dengan melihat. Dan mereka berkata, jangan kamu kacau mereka, kerana mereka bersama dengan mereka adalah Allah Subhanahu SWT. Seperti mana heran Allah telah bagi tahu. Apabila tentera Islam dan bukan Islam menghadapi satu sama lain, mereka mempunyai kelengkapan yang sempurna. Apabila mereka menghadapi kekalahan, maka mereka kata, apakah sebab kekalahan kita dan apakah sebab mereka kemenangan mereka? Adakah kekurangan kita mempunyai kekurangan asbab, kelengkapan perang, senjata ataupun bilangan? Tak. Mereka punya bilangan sedikit. Bilangan kami berulangkan banyak kali ganda lebih daripada mereka. Tapi apabila mereka telah tahqiq, mereka telah kaji apakah punca sebenarnya, mereka kata kebaikan atau sifat yang pertama yang ada pada mereka, yang mereka dapat bantuan daripada Allah adalah, yang mereka dapat kemenangan perantaranya adalah apa saja yang diajar oleh apa saja yang diperintahkan dan diajar oleh Nabi dan Allah Subhanahu Wataala kepada mereka, mereka tidak akan tinggalkan pada waktu tersebut, sedikit pun tidak akan kurangkan perintah-perintah tersebut. Mereka akan sempurnakan pada waktu tersebut perintah yang diajar, diperintahkan kepada mereka. Waktu salat, mereka sempurnakan salat. Waktu puasa, waktu salat. Waktu puasa. Waktu perlu menaikkan zakat. Kalau ibu, bapa mereka tinggal harta, maka mereka akan bahagi-bahagi harta tersebut dengan baik. Apa yang diperintahkan oleh Allah halal, mereka anggap halal. Apa yang diperintahkan oleh Allah haram, maka halal. Mereka anggap itu haram dan tinggalkannya. Dalam orang hari ini baca separuh hadis. Hari ini orang Muhammad Khalid beritahu bahawa hari ini orang baca Quran pun ikut keperluan masing-masing, ikut keinginan masing-masing, separuh-separuh. Orang kaya dia baca ayat orang kaya. Orang الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله orang-orang yang memukul harta dan mereka tidak membelanjakan dengan nama Allah Subhanahu beritahu berita neraka kepada mereka. Ini bukan bagi orang bagi orang miskin, sepatutnya ini dibaca oleh orang kaya. Tapi orang kaya yas'aluna an-nas ilhafa, dia baca pula ayat lain. Mereka minta dengan orang seolah-olah mereka akan tanggalkan pakaian orang lain. Maknanya menarik-narik pakaian orang lain. Sepatutnya ini adalah sebenarnya orang kaya ni baca ayat tadi, yang orang miskin ni baca ayat ini. Tetapi orang kaya baca ayat orang miskin, orang miskin baca ayat orang kaya. Ambil lafaz hadis dan mereka mafhumkan dengan makna sendiri. Apa yang mereka sukakan, mereka letakkan makna tersebut. Dua lafaz dalam hadis kafa dan sukna. Satu perbelanjaan dan juga tempat tinggal. Nafqa dan tempat tinggal ada dua lafaz diambil daripada hadis. Tapi makna dia sukna bagaimana? Berapa manzil, berapa rumah? Duduk lain, tidur lain, makan lain, bilik, meeting lain, tidur lain. Sendiri lain, anak lain. Di lain, tak ada dalam mana-mana hadis. Tapi kita ambil tu, kita buat berapa level, berapa tingkat rumah, berapa tingkat bangunan, berapa banyak bilik tu, tak diperintahkan, tak dia, cuma kita gunakan itu keinginan kita. Nabi SAW tempat tinggal dia bagaimana? Sebab itu Nabi SAW telah usahakan dan Nabi SAW telah bina. Kita kata hari ini buat masjid wal jemaah. Nabi SAW telah bina satu masjid wal jemaah juga. Jemaah masjid. Satu amalan, satu kumpulan, satu jemaah. Yang mereka yakin kepada perintah-perintah Allah, kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan puasa tadi, man sama imanan wa ihtisaban, orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisab. Dengan iman dan ihtisab, apakah maksudnya iman? Orang imanlah dia akan berpuasa. Kenapa dikatakan di sini orang beriman? Man sama imanan, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan melalui puasa ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yakin kepada janji-janji Allah tadi dan dia berpuasa. Allah akan jadi kepunyaan aku akan dapat Allah. As-sawmu li wa ana ajzi bihi wa fi riwayatin ujza bihi. Orang yang berpuasa aku akan beri balasan dia, dan dalam riwayat yang lain akulah balasan bagi orang yang berpuasa. Orang berpuasa sepatutnya dalam hati dia kena bahagia, dia kena gembira. Sedikit lapar, sedikit kehausan, sedikit keletihan. Tapi Allah, aku akan dapat Allah. Malikul Mulk, pencipta seluruh semesta alam. Dan seluruh kainat, seluruh semesta alam di tangan Allah Subhanahu dalam genggaman Allah. Dialah akan jadi milik aku. Aku akan dapat dia. Dengan tuan-tuan boleh dengan yakin inilah dia kena mansam Ramadhanan wa iman wa ihtisaban. Bukan hanya untuk bulan Ramadhan. Adakah tidak perlu untuk salat? Adakah dalam duduk dan halqa talim tidak diperlukan hadis ini? Dalam gas umumnya kita mingguan, gas kedua kita, pagi petang tasbihat kita, bulanan 3 hari keluar di jalan Allah, adakah tak perlu diiman dan ikhtisab di dalamnya? Dalam setiap perkara diperlukan. Dan seorang yang buat gas dengan iman dan ikhtisab, dalam setiap langkah Allah Subhanahu Wataala akan, apa yang Allah akan berikan kepada aku? Apa yang Allah Subhanahu Wataala akan kurniakan kepada aku? Kalaulah saya dapat bercakap dengan seorang hamba Allah Subhanahu Wataala bercakap tentang Allah dan aku sediakan dia tidak dapat ditashkil, dia keluar di jalan Allah Subhanahu Wataala. Man sallat al-hasanatan, satu orang melaluinya adalu ala sari kafa'ili, satu orang yang melaluinya, dia ajak kepada kebaikan, yang bentuk fikir, yang bawa, yang mengajak, yang sediakan, yang tashkil seseorang kepada kebaikan, dan beri hikmat, kekuatan kepada dia, dorongan kepadanya. Jadi sebanyak mana kebaikan selepas dia akan buat, banyak mana dakwah, banyak mana ta'lim, banyak mana sabar dia akan dapat, banyak mana syukur, banyak mana dia akan rasa kasih sayang kepada hamba Allah Subhanahu Wataala, kepada umat. Semua dia pun akan dapat dan tidak akan dikurangkan sedikit. Dan hari pertama yang dia telah diusahakan seorangnya, maka dia akan dapat segala-galanya. Sekarang ini perlu kita yakin. Seperti mana hari ini kita tetapkan percentage, peratus. Kalau aku buat rumah kamu, aku akan belikan rumah untuk kamu, aku akan belikan tanah untuk kamu, aku akan carikan pekerjaan, investment. Kita kata investment. Kita akan buat investment untuk tuan. Tapi tuan bagi kita peratus, mohon banyak peratus sekarang perlu ditetapkan. Dan kerana persentase tadi lah, kerana peratusan tadi itulah, dia akan lari sana, lari sini, jumpa sana. Buat ini, buat itu, pergi pejabat, naik sini, turun sana. Semua usaha dilakukan atas persentase tadi, atas peratusan yang telah ditetapkan tadi. Satu, kalau kita dapat yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak mana kita yakin kepada persentase tadi, maka cukuplah untuk kita tidak akan kita tinggalkan mana-mana amalan daripada dakwah sama ada jaz, ta'lim. Kerana dengan kata-kata, dengan percakapan hanya akan wujud, dengan pengorbanan akan wujud, dengan amal akan wujud. Dan inilah perbezaan antara usaha Nabi dan usaha falsafah. Orang-orang falsafah, mereka sebenarnya tidak ada amal. Mereka hanya bercakap dan mereka punya skim yang panjang-panjang, yang panjang lebar. Langit tamu macam ni, dua, tiga dan begini. Duduk di sini saja mereka akan buat segala-galanya. Itulah orang falsafah. Dia tak pernah buat, dia tak pernah naik, bapak dia pun tak pernah. Semua mereka hanya bayang-bayang. Hanya bayangan. Tetapi usaha dakwah, usaha nubuwah adalah usaha yang secara amali. Usaha ulama kita bagi tahu bahawa kita yakin kepada usaha ini, bahawa inilah yang usaha nubuwah. Usaha yang mana Nabi telah letih untuknya. Dalam riwayat-riwayat lebih kurang 200 ribu lebih Nabi telah diutuskan. Dan semua telah diletihkan untuk usaha yang mulia. Semua Nabi-Nabi dalam sirah-sirah mereka, macam mana kesusahan, macam mana penderitaan, macam mana kelaparan, macam mana kehausan, dan macam mana kaum-kaum, mereka telah berilzam tuduhan kepada Nabi-Nabi. Bani Israel apabila Musa alaihissalam telah sampaikan utusan daripada Allah bahawa aku telah bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diperintahkan supaya kita beramal, apa kaum telah kata? Nabi Musa, kita akan hanya yakin kepada kata-katamu apabila orang-orang yang dipilih daripada kaum kita, yang kita suka, yang kita inginkan, si pulang kamu bawa bersama, dan mereka juga bercakap dengan Tuhanmu Allah, dan mereka sendiri dengar dengan telinga mereka, dan baru mereka datang akan beri saksian kepada kita apa yang dibawa oleh Musa itulah benar, barulah kita akan percaya kepada mereka, barulah kita akan yakin kepada mereka. Orang aku yang cakap itulah aku akan dengar. Ini adalah mizaj Yahudi. Bila orang aku, kaum aku cakap, baru lakukan dengar. Daripada kalangan aku, daripada fikir yang sama dengan aku, daripada kaum aku, daripada bangsa aku, barulah aku akan ikut, barulah aku akan dengar. Nabi SAW adalah uswah hasanah bagi kita. Sebab itu diberitahu, kita buat kerja dalam, Tuan-tuan mulia, letakkan sirah di halaman kita. Kalau lagi ikut fikir kita, so kefahaman kita, saya faham macam ni, saya punya fikir macam ni, maka dia akan rosak. Inilah mizat Bani Israel. Inilah fikir Bani Israel. Mereka kalau orang aku cakap, aku betul. Kalau Nabi cakap, tak betul. Tidak ada orang lebih benar lagi daripada Nabi-Nabi. Dan Nabi bagaimana? Ulul Azm. Nabi-Nabi yang ulul azm. Musa AS yang Allah SWT berikan kitab. Mereka lebih yakin kepada kaum yang orang biasa berbanding dengan mereka yakin kepada Musa AS. Jadi mereka dapat kehinaan berterusan kunu qiradatan khasi'in sampai mereka dijadikan kera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu Nabi SAW, apabila Nabi SAW telah serahkan usaha ini kepada umat, maka pada hari Arafah, bahawa semua asabiyat dan semua kejahilan aku telah memutuskan. Adalah warna, warna tulis, bahasa, tempat aku, negara aku, bangsa aku, ini semua adalah asabiyat. Adalah asbab-asbab punca-punca asabiyat. Nabi SAW telah bawa usaha yang begitu tinggi, begitu agung. Nabi SAW telah serahkan agama kepada umat dan bagaimana agamanya datang dalam kehidupan manusia, yang mana dalam dengan agama setiap hamba, apa juga bahasa, apa juga warna tulis, daripada mana-mana negara, bangsa, tapi apa, dengan agama sahajalah adalah jaminan sempurna, jaminan sempurna Allah SWT akan berikan kejayaan kepada dia di dunia dan akhirat. Habis saya telah beritahu, aku tertinggalkan kepada kamu dua kekuatan yang sangat besar. Kalaulah kamu berikan tempat dalam kehidupan kamu kepada dua perkara ini, bumi boleh naik sampai ke langit, langit boleh turun sampai ke bumi, barat boleh jadi timur, timur boleh jadi barat, tetapi kamu tidak akan sesat. Tidak mungkin kamu akan sesat. Tidak mungkin satu orang akan menjual beli fikir dan khayalan kamu. Kamu cakap apa yang kita suka suruh kamu cakap. Kamu buat apa yang kita suruh kamu buat. Apabila aku tinggalkan pada di satu tangan kamu, aku tinggalkan Al-Quran daripada rambut kamu sampai daripada ujung jari sampai ujung rambut, aku berikan dalam setiap muamalah, muasyarat, akhlak, infiradi, istimai, bersendirian, beramai-ramai, mencari harta dan membelanjakan harta dalam setiap syu'bah kehidupan dan setiap jahat kehidupan, apabila kamu akan hidup dengan Al-Quran, maka dalam setiap amalan adalah janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, adalah janji-janji Allah, bantuan Allah, dan Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Dan sesiapa saja ada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengannya, mereka beritahu kita siapa dan berapa kekuatan kita, betapa besar kekuatan. Faizahi hayatu tasa'a. Musa AS banyak kali dia ada tokat dan banyak kali dia telah buang, tapi tak pernah jadi ulang. Hari ini dibuang saja. Faizahi hayatu tasa'a. Tiba-tiba dia jadi ular yang bergerak. Kulha wala takhaf. Pegang, jangan takut. Jangan takut daripada bentuk-bentuk. Ini bukan kisah ataupun hanya cerita daripada Nabi Musa AS nak beritahu kepada kita. Bahkan Allah SWT nak beri ta'lim kepada kita, kepada umat Nabi SAW. Macam-macam bentuk akan datang di hadapan kamu. Berbagai jenis bentuk-bentuk akan didatangkan oleh Allah SWT kepada kamu. Tapi apabila Allah perintahkan buat ini, jangan buat ini. Maka Dua-dua ada manfaat dan mudaratnya. Inna wa'ada ya ayyuhan nas, inna wa'ada Allahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Wahai manusia, segala janji Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman, dengan taqwa, dengan tawakul, dengan usaha agama, dengan usaha iman, dengan tilawah Al-Quran, dengan zikir Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sembahyang khusyuk dan khudu' untuk memberi makan kepada orang miskin, kepada orang dahaga, memberi air. Maka semua janji Allah adalah hak dan benar. Satu orang menzalimi seorang, mengambil harta orang, berampas harta orang, ataupun menghinakan seseorang, tinggalkan sembahyang, tinggalkan puasa, tidak menunaikan tanggungjawab-tanggungjawab yang Allah telah berikan kepada kita, maka semua wa'id, semua ancaman-ancaman yang Allah SWT telah janjikan adalah hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kamu itu tiba oleh dunia. Hari yang beberapa hari, kehidupan yang beberapa hari. Hari ini, begitulah orang inilah, dia naik, orang inilah dapat kemuliaan, orang ini dapat pangkat, orang ini dapat tinggi, orang ini dapat harta. Dulu cawan pun plastik, dulu cawan plastik, kerusi plastik, ini semua plastik. Hari ini zaman plastik. Begitulah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Naik turun kamu harta benda, kebendaan yang dihiaskan oleh Allah SWT di hadapan kamu, dibentangkan oleh Allah SWT di hadapan kamu, semua adalah semata-mata untuk tipu daya. Jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Siapa saja dalam kehidupannya dia nak bina iman dan dia telah buat keputusan, aku nak bina iman dan aku nak masukkan ketakutan kepada Allah di dalam hati aku, aku nak jadikan diri kepunyaan Allah. At-taqwa milakul hasanat. Taqwa apabila datang, semua kebaikan akan tertarik kepada diri seseorang. Satu orang pun tak, dia akan bersabar, dia akan tawakul. Satu orang bertakwa, dia akan jauh daripada dunia. Dan satu orang muttaqis, orang bertakwa, setiap keadaan dia akan menyelamatkan diri, hindarkan diri daripada segala keburukan. Masa membeli, masa menjual, jangan sekali-kali dalam apa saja perbuatan aku, jangan sedikit pun dia mencemarkan takwa aku. Tetapi takwa bersama dengan takwa adalah Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang ada taqwa di dalam hati ini, Allah bersama dengan dia. Kalau aku selamatkan diri aku daripada keburukan ini, pastilah bantuan Allah bersama dengan aku. Allah akan bersama dengan aku. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala beritahu ta'alluq ma'allah. Ta'alluq bersama dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Yang kedua, taqarrub ilallah. Pendekatan, penghampiran kepada Allah sampai dia jadi kepada qurb. Ta'alluq tadi dia naik sampai jadi qurb, dan taqarrub tadi dia jadi ma'iyatullah, dia bersama-sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhir sekali, nusratullah, dan Tuhan Allah akan datang kepada dia. Ta'alluq ma'allah, taqarrub ilallah, ma'iyatullah, nusratullah. Ini empat perkara. Yang pertama sekali, kita kena bina hubungan dengan Allah. Baru-baru ini kita kenal, dia pernah datang, ini nama dia, dia pernah datang sini, Winu gini. Jadi kita jumpa hanya di jalan. Jadi mula-mula ta'alluq, mula kenal-kenal. Jadi ta'alluq Allah subhanahu wa ta'ala kita akan dapat melalui zikir Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahabba syai'an aksara zikrahu. Satu orang banyak mana kasih kepada sesuatu benda, banyak itulah dia akan bercakap dan dia akan zikir kepada benda itu. Dia akan bercakap tentang perkara itu. Rumah aku begini, kereta aku begini, rumah aku begini. Ini, satu orang punya cinta kepada satu benda di dalam hatinya telah masuk, maka itulah dia akan ceritakan. Sebab itulah dengan zikir Allah SWT kita akan merasa. Satu orang bila dibaca Al-Quran, maka satu sirah ataupun satu hujung daripada Al-Quran ini di tangan Allah, dan satu sirah, satu hujungnya di tangan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ada hubungan. Dia sedang hubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali adalah hubungan dengan Allah, ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa dia zikir? Bukan hanya untuk mengira kullu muti'in zakir. Setiap orang taat adalah kullu muti'in zakir. Setiap orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia adalah orang yang berzikir. Waktu salat, salat adalah fardu. Dia tak sembahyang. 1000 kali dia baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir ini dia tak akan dapat hubungan dengan Allah. Kullu muti'in zakir. Adalah perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan rumah. Hidupan di rumah tangga kita. Dia lihat ibu bapa dia dengan kasih sayang. Itu ada satu orang zakir. Dia terbiak anak-anak dengan agama, dia adalah zakir. Dan dia duduk dalam masjid, kalau satu orang duduk dalam masjid dan mengumpat, dia adalah orang ghafil. Orang lalai daripada Allah. Faham tak tuan-tuan? Dia duduk dalam masjid. Tiga orang duduk, tetapi tiga-tiga cerita yang tentang keempat, keburukan yang keempat. Aku duduk dalam masjid. Apa yang kamu buat dalam masjid? Aku fikir takazah gini, gitu. Apa takazah? Takazah adalah hanya 10 minit, yang 2 jam tu kamu buat mengumpat orang lain, tak bercerita. Syaitan adalah syaitan. Dia adalah musuh kita. Macam mana satu orang dia nak bunuh satu orang dengan cara macam mana? Satu orang nak dibunuh, nak diserang dengan takazah, macam mana satu orang nak diserang dengan sembahyang, macam mana satu orang nak diserang dengan ta'lim, dengan usul. Sebab itu, sangat penting satu orang sentiasa dijaga, sentiasa diberi petunjuk. Kita diberi oleh Allah Subhanahu Wataala kehidupan sahabat. Datang satu sahabat, satu sahabat dijaga, semua kuda-kuda. Yang lain sahabat-sahabat duduk dalam khidmat Nabi SAW. Mereka duduk dalam halqat alim. Mereka tanya dan diberi jawab. Mereka dapat ilmu daripada tutup ilmu daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat yang ditugaskan untuk jaga kuda tadi di luar, maka dia pun masuk. Kamu semua akan dapat sanad, semua akan dapat ilmu. Aku tak akan dapat apa-apa. Siapa yang ditinggalkan bersama dengan kuda-kuda? Tak ada orang. Ada kat dia jaga? Kullu muti'in zakir. Waktu gas atau orang buat gas adalah zikir. Hari gas kedua buat gas kedua adalah zikir. Waktu hari-hari kita tetapkan ma'amulat kita dan bacaan Al-Quran satu parah, satu juz. Yang belum belajar atau belum boleh baca Al-Quran dia dilapangkan masa 2 jam, 3 jam untuk belajar Al-Quran. Ini adalah zikir. Ada setengah orang yang belum. Setiap waktu dia buat tasbih. Ini bukan zikir. Sebenarnya zikir dia adalah belajar Al-Quran. Zikir dia bawa orang lain dalam ta'lim. Zikir dia adalah dalam ta'lim waktu ta'lim. Waktu duduk di dalam masjid sepatutnya dia punya zikir adalah orang lain datang daripada luar, dia duduk bersama dengan mereka, istilah, tanya dan dakwah mereka, itulah zikir dia. Kalau mereka tak buat ini, walaupun duduk dalam masjid, mereka duduk dalam masjid tetapi adalah orang lalai di dalam masjid. Jadi bukan hanya nama tabligh satu orang berjalan, bergerak, dan bukan hanya nama lima amal, itulah dakwah dan tabligh. Ini adalah asas, ini adalah adalah permulaan kita nak sampai kepada maksud. Jadi syaitan dia tahu macam mana jalan dia nak membunuh atau dia nak merosakkan seseorang. Jalan yang difaham. Sebab itu kita kena ambil manfaat daripada orang berpengalaman, ambil manfaat daripada pengalaman mereka. Aku pernah jalan ikut jalan ni sampai sana, aku nampak. Aku ikut tadi jalan ini tapi jaga-jaga. Di sana ada kereta terbalik. kenaan tu balik. Sebab tu Nabi dikatakan Bashir dan Nadir. Sifat-sifat Nabi SAW antara Bashiran wa Nadir, antara sifat-sifat Nabi SAW. Siapa dia Nadir? Nadir bukan hanya orang yang menakutkan. Jaga, kata beliau juga dengan tumpuan. Nadir adalah orang yang mana dalam kehidupan seseorang menghadapi segala bahaya, segala bahaya yang akan dihadapi oleh seseorang dalam kehidupannya diberitahu dengan kasih sayang supaya dia diberitahu dan difahamkan tentang bahaya-bahaya tersebut dapat diselamatkan diri di sepanjang hayat. Itulah dikatakan Nazir. Itulah maksud Nazir. Kamu, satu orang, kamu nak makan, kamu nak belajar, kamu nak satu orang nak cari harta, satu orang nak bermegah-megah, kamu yang walimah, begitu besar, dengan cara begini, cara begitu, buat israf. Israf ini akan menjatuhkan kamu daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Membazir dalam keduri kendara dan sebagainya. Apabila Syuaib alaihissalam diputuskan kepada orang Madian, maka Nabi Syuaib alaihissalam beritahu orang Madian, satu kebiasaan mereka, satu adat mereka dalam sukat dan juga timbang mereka akan mengurangkan. Kedai kecil, kedai besar, semua punya adat yang sama. Syuaib alaihissalam beritahu kepada mereka, la tanqutul mikyal wal mizan. Jangan kurangkan sukatan dan juga timbangan kamu. Inni arakum bi khair. Nabi kata kepada dia. Dan Allah beritahu dalam Al-Quran, aku nampak kamu cari duit, ambil duit. Bagi benda sikit tapi ambil duit banyak. Dulu kamu makan daging, sekarang kamu makan roti dengan daging, dengan daging, dengan ayam. Dulu pakaian kamu satu hanya selai, sekarang dua juga. Ini aradun bi khair, sekarang aku nampak. Dulu rumah sewa, sekarang dapat beli rumah sendiri. Ini aradun bi khair wa inni akhafu alaikum adhab yawmin muhit. Tetapi aku takut kerana kekurangan dan kamu menipu orang lain dengan jalan yang kamu nampak bahawa kamu hari-hari kamu naik, dan aku takut kamu akan semuanya kamu akan dikepung oleh azab Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila datangnya banjir, apabila datangnya tsunami, datangnya air. Satu maut, hanya satu maut ataupun satu tsunami datang, habis semua. Banyak kisah-kisah telah berlaku dan orang telah lihat. Datang ni air, orang tak pernah fikir, tak pernah rasa pun daripada mana air itu datang. Dan satu-satu sampai air begitu tinggi naik daripada rumah, dia naik ke bangunan dan semua rumah aku. Seperti mana satu rumah itu dibersihkan dengan penyapu, begitulah datangnya air, semua satu kampung, satu bandar dibersihkan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak licin. Hari ini kamu buat apa yang, jangan kamu tertipu. Sebab itu Nabi SAW telah ajar kepada kita. Nabi SAW bersabda maklum, dia berilah hak kepada setiap orang yang punya hak dia. Orang khawas, orang berharta, orang miskin di kalangan umat, ulama kiram, orang lama, orang mujahadah, orang mula-mula sabiqin yang berusaha menunaikan hak setiap orang. Inni arakum bi khair. Nampak kamu punya benda-benda semua naik maju. Inni akhafu alaikum, tapi aku takut. 2 kilo, kurang 200 gram. Bagi duit, ambil duit 2 kilo. Setiap ataupun tuan punya kedai, dia bagi tahu, beli banyak, tapi bila jual bagi sikit, tapi ambil duit cukup. Nabi SAW bagi tahu, kamu tak nampak, kamu sekarang tak nampak keburukan. Allah SWT tunjuk kepada Nabi-Nabi sangat jauh, jauh pandangan Nabi-Nabi. Apa yang tak nampak, maksudnya orang-orang biasa akan nampak apabila ittaqu firasal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, takutlah kamu kepada firasat orang beriman. Dia akan nampak, dia akan lihat jauh-jauh dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini sampai ke mana? Hujungnya di mana? Jalan kezaliman, jalan menipu daya, jalan menyusahkan orang lain, jalan untuk mencampur aduk, jalan untuk mengurangkan sukatan dan timbangan dan sebagainya, semua dilihat oleh Nabi-Nabi dan Rasulullah SAW. Sampai ke mana jalan tersebut? Menipu. Contoh benda duplikat. Benda duplikat. Tetapi harga original. Dia kata ini original. Gas duplikat. Pergi sana keluar sini. Ini gas duplikat dia kata. Tak ada janji Allah Subhanahu wa taala dengan gas yang duplikat. Gas dibawa oleh semua nabi-nabi Rasulullah SAW. Semua nabi-nabi telah buat gas umum. Tuan-tuan ada buat gas? Ada buat gas umum. Macam mana tuan buat? Daripada maghrib, setengah jam sebelum maghrib kita berhimpun. Kita berhimpun setengah jam sebelum maghrib. Lepas tu, satu orang dia akan bagi fikir. Bila dekat 10 minit tinggal sebelum huruf, tinggal 10 minit cepat-cepat untuk jemaah keluarkan. Jadi tuan jadi rahbar, tuan jadi mutakalir. Sekarang minggu lepas ke mana kita pulang? Minggu lepas kita pergi sini. Sekarang ni masa pun pendek, kita pergi bergerak, duplikat gas kita buat bergerak saja dan keluar balik, dan kita rasa dapat nur dari Nabi Rasulullah. Tidak mungkin kita akan dapat duplikat kalau ditangkap, kalau di orang yang buat benda dengan nama original tapi benda duplikat dia buat, kalau ditangkap orang yang buat duit CPR, apakah dia akan dapat balasan yang baik kalau dia ditangkap? Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku bukan hanya nak yang ada tulis nama Jepun. Adakah benar-benar ini dibuat daripada sana? Tabligh, usaha kita. Setiap orang kata, aku tak nak nama duplikat, aku tak nak benda ciplak, aku nak ori. Ini memang ori. Susu memang susu segar. Kerbau daripada rumah, lembu daripada rumah sendiri dia kata. 40 hari. Persamaan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam paling besar adalah dalam usaha umumiyat dan istimaiyat. Dengan yakin kepada banyak mana janji-janji Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah ini, sebanyak mana satu orang apabila ditambahkan pengorbanan dia, banyak mana kita tambahkan gula, banyak itulah akan tambah manis. Daripada mula usaha ini dia memerlukan pengorbanan, daripada mula sampai akhir sekali. Hari yang pertama Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, diberikan tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala hari apabila Nabi SAW ada di dalam di atas riba ibunya, satu masa Nabi SAW anak yatim, tidak ada orang yang nak kepada Nabi besar Nabi SAW. Bahkan sampai satu masa kataan Nabi SAW, tidak ada orang yang nak terima perkataan Nabi SAW. Sedia nak buat bangunan, sedia nak beli kereta, sedia nak buat usaha, sedia nak buat usaha kedai, sedia nak buat usaha pejabat, sedia nak bina rumah besar-besar, sedia. Tapi siapa nak ambil? Siapa nak jadikan kerja Nabi kerja dia? Siapa nak ambil kerja Nabi sebagai kerja dia? Siapa nak ambil risau Nabi sebagai kerisauan dia? Siapa nak ambil ram dan fikir risau Nabi SAW, tangisan Nabi SAW? Tidak ada orang sedia. Tuan-tuan yang mulia, siapa yang apa telah berlaku pada diri Nabi SAW, perkara yang sama telah dibuat oleh orang-orang kafir dengan perkataan Nabi SAW. Orang yang akan jadikan kerja Nabi SAW sebagai kerja dia seperti mana Halimah radhiyallahu ta'ala anha, apabila dia dukung Nabi SAW, diambil Nabi SAW, didekat Nabi SAW, segala keberkatan telah turun kepada dia. Begitulah seseorang apabila dia dekat, dia akan ambil kerja Nabi SAW sebagai kerja dia, kerisauan Nabi sebagai kerisauan, maksud kehidupan Nabi SAW sebagai maksud kehidupan dia, Allah Subhanahu Wataala akan hujani kehidupan dia dengan berkat daripada langit dan bumi. Apabila Nabi SAW dia ada di dalam peperangan Badar, orang Ansar bersama Nabi SAW dalam Uhud, dalam Khandaq, di setiap tempat, waktu Nabi SAW beritahu, elders kita beritahu, bukan kita anggap semua sama. Ha, bahkan kita kena faham, kita kenal orang dan marhum sanak musyanasi, kita faham dan kita kenal seseorang. Seorang macam mana kedudukan dia, macam mana pengorbanan dia, macam mana usaha dia. Nabi SAW telah kenal sahabat radhiyallahu anhu. Ansar dalam setiap bilan, setiap waktu bersama dengan Nabi SAW. Aminah radhiyallahu anha satu hari bawa anak dia bagi kepada wanita-wanita yang datang untuk ambil anak-anak sebagai anak penyusu. Mula-mula, kerja mula, berapa banyak soalan, berapa banyak pertanyaan, berapa banyak iskalan. Macam mana kerja ni? Sebab tu Manajah Mahmudullah Alain ditanya, apa yang kamu inginkan? Keluar, keluar, keluar, keluar, kamu ajak orang keluar. Apa yang kamu inginkan? Tak ada siapa yang dimaafkan. Orang-orang besar penjaga, orang kontraktor yang besar, orang ulama yang besar, imam masjid pun, semua disuruh, semua diminta keluar-keluar. Apa yang kamu nak? Kata beliau, demi Allah, demi Allah, demi Allah, bukan aku nak inginkan kerajaan, bukan aku inginkan kedudukan, aku tidak juga inginkan harta benda daripada kerja aku ni. Apa yang aku inginkan, aku hanya inginkan setelah wafat Nabi, waktu wafat Nabi SAW, dalam setiap tabaka umat ini, dalam setiap sobat kehidupan, Nabi SAW telah tinggalkan takwa, tawakul, hijrat dan nusrah, pengorbanan, membelanjakan diri, harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka membelanja di jalan Allah sehingga mereka kehabisan, tak dapat makan dan minum, dan sehingga mereka cedera parah, sehingga mereka syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahap yang Nabi SAW telah tinggalkan pada zaman tadi, dalam keadaan tersebut aku nak dari perusahaan ini supaya umat kembali kepada tahap tersebut. Hari ini kita punya tablet Kita tengok makan, minum, macam mana makan, minum. Ni pagi lah makan macam mana, sarapan apa, tengah hari lah makan apa menu macam mana, petang apa menu. Jangan kita tak hantar orang yang makan roti, jangan hantar tempat nasi. Orang yang makan nasi, jangan hantar tempat orang makan roti. Kerana jangan sikit pun ada perubahan dalam makan minum kita. Kita tak sanggup. Tak boleh buat pengorbanan. Ini kita menipu diri kita, tuan-tuan. Daripada dia, daripada awal sampai akhir, sampai hujung kerjaan ini adalah tuan-tuan mulia, pengorbanan demi pengorbanan, pengorbanan demi pengorbanan. Satu masa anak Sayyidina Aminah tidak ada orang yang nak ambil. Mulai Assalamualaikum alaih, lepas waktu maghrib datang satu orang dan termerasai bahawa dia datang dalam masjid dan langsung keluar. Maka hadrat telah ada kasih siapa dan orang dia pun keluar. Selepas seketika Mufti Jenderal Abidin rahmatullahi alaih pada waktu itu dia ada di sini. Maka dia datang. Maka hadrat, di hadrat, sekarang kamu kata di hadrat, dia telah keluar. Sekarang dari mana-mana kamu nak bawa dia? Ke mana kamu pergi? Di mana kamu? Aku semayang sunnah tadi. Sekarang kamu semayang banyak-banyak. Dia dah keluar. Dia dah pergi dah. Muqai syanazi. Memaham waktu. Banyak orang nampak orang baru. Tapi apabila orang lama dia dekat dan bawa dekat dengan mereka, dan mereka menilai kebaikan yang ada dalam diri mereka, sifat-sifat yang ada dalam diri orang baru dihargai oleh orang lama, maka mereka akan mendahului daripada orang lama tadi. Kadang-kadang mereka akan mendahului orang lama. Kita orang lama, kita orang gemidar, kita kena faisalah, saya kena buat macam ni, kena. Kamu tertipulah dengan semua ini. Mereka sedang maju dalam takwa, mereka sedang maju dalam ta'aluk dengan Allah. Ta'aluk mereka telah maju sampai kepada qurb Allah Subhanahu wa taala, mereka sampai kepada ma'iyat Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai apa jua dalam keadaan, apa jua kerja yang mereka letak tangan mereka, Allah datangkan bantuan. Allah turunkan bantuan kepada mereka. Sebab itulah bulan-bulan terperlu kepada ta'aluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan datang dengan itaat, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu datang orang-orang yang bagi tahu kemenangan mereka dan kekalahan kita, sebab sama ada benda mereka yang diperintahkan adalah kaitan dengan harta, dengan duit, dengan diri, dengan syaklu surat, dengan bentuk, dengan cari harta atau pembelanjakan harta, setiap masa dan keadaan seperti mana diajar dengan jaga semua adab-adab dan sunnah mereka sempurnakan pada waktu tadi, pada waktu yang telah diperintahkan. Ini sifat sahabat yang diberitahu. Satu tempat, satu orang budi yang masuk. Maka satu orang kata, jom kita pergi, kita jumpa dengan orang satu bujur ni, ahlullah. Sampai-sampai dia sedang solat. Tengok dalam solat, dalam sujud, dia punya jari-jarinya dengar, terbuka. Maka aku telah lihat, dia kata aku telah lihat, jom kita balik, dia kata. Kenapa? Tak nak jumpa dia ke? Dia kata, tak nak jumpa buzur ni. Dia kata, aku telah lihat buzur dia. Aku telah lihat dia punya kawalian dia. Sebab apa? Dia tak ikut sunnah. Dalam sujud dia tak ikut sunnah. Jari dia terbuka. Satu orang yang tidak ikut sunnah, macam mana mungkin dia akan jadi buzur? Akan jadi wali. Apa saja kamu boleh buat, kalaulah satu orang tak dapat ikut sunnah Nabi SAW, tidak mungkin dia akan dapat takarub dengan Allah Subhanahu Wataala. Dia tidak akan dapat hubungan dengan Allah Subhanahu Wataala. Satu orang wali Allah itu berjalan turun. Dia turun daripada Kendaraan. Sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat. Dalam perjalanan satu perjalanan dia turun daripada kudanya dan buat macam buang air. Lepas tu dia bangun. Dibangun. Maka orang kata, kalau kamu tak buang, kenapa kamu duduk di sini? Dia kata, aku pernah lihat Nabi SAW turun daripada kenderaannya dan Nabi SAW pernah ada hajat di sini, sebab itulah aku turun semata-mata dan itu sudah Nabi SAW. Al-Qarni rahmatullah alaih, walaupun dia tak pernah jumpa Nabi SAW, maka apabila dia dengar bahawa gigi Nabi SAW telah syahid dalam peperangan Uhud, maka dia telah tarik, dia telah cabut satu demi satu giginya. Mungkin yang ini, sampai semua giginya telah dicabut. Kerana semata-mata cinta kepada Nabi SAW, satu ikut dia dalam langkah Nabi SAW. Yang kedua dipanggil oleh Adakal. Apakah sebab kemenangan mereka dan kekalahan kita? Karena dia kata memang benar. Kehidupan mereka memang ikut sunnah dan syariah mereka. Jadi apa yang kamu nak kata? Aku lihat. Perkara yang kedua, apa saja yang bertentangan dengan syariah mereka, sama ada jazbah, keinginan mereka hancur pun, walaupun keinginan mereka, kemahuan mereka hancur sekali, mereka tidak akan mendekati perkara tersebut yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bertentangan dengan syariah dan sunnah mereka. Hari ini kita tidak jaga sunnah. Sekali di Amerika hari Jumaat, semayang telah selesai semalam, tuan kata orang nak, boleh kita bergerak? Saya cakap dengan dia, kita semayang sunnah dulu. Maka dia nak beritahu, masalah orang-orang 4 bulan sekarang Masya Allah lebih besar lagi daripada mufti-mufti. Lebih tinggi lagi daripada mufti yang tak pernah keluar 4 bulan. Cubalah tanya, adakah dia pernah keluar 4 bulan? Adakah dia pernah keluar setahun? Orang tabligh, Quran, hadis, semua dia berbeza daripada orang yang bukan tabligh. Waktu lah kita tidak diterbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak belajar. 30 tahun dulu, 40 hari kita keluar. Macam mana nak masuk masjid keluar? 4 doa yang kita belajar. Sampai hari inilah kita dengan ilmu sama. Tak pernah meningkat dalam ilmu. Sebab apa kita tak pernah anggap orang ada alim sebagai orang alim. Inilah orang lama. Walaupun 30 tahun tak pernah tinggal 40 hari. Tapi tak pernah meningkat sikit pun dalam ilmu dia. Dalam ilmu. Ini satu penipuan daripada syaitan. Saya minta dia masuk ke semayang. Dia kata, kamu kan musafir. Adakah sekarang ini aku akan naik kapal terbang? Dia kata, tak. Nanti kita pergi dulu dalam bilik. Sekejap lagi nanti kita akan duduk, sabra, makan, minum dan sebagainya. Inilah kita jaga sunnah. Betul, memang dalam, kalau satu orang dalam safar, mungkin kenderaan dia akan tertinggal daripada kenderaan ataupun dia nak naik ke pantai-pantai dan sebagainya dalam masa yang singkat. Maka waktu itu kalau ditinggalkan tidak mengapa. Tapi sekarang ini semata-mata nak duduk. Satu orang yang sekarang ni daripada sini kita nak pergi sana, lepas tu nak duduk, berborak, lepas tu nak bentang safra, ni bawa, ni dibawa, ni dan makan, minum dan sebagainya berterusan. Dia kata bukan hanya sembahyang sunat boleh, bahkan sembahyang tasbih pun akan dapat ditunaikan. Seperti mana kita duduk menghadap kiblat dan berwuduk adalah mustahab. 4-4-7-0. Dia boleh duduk menghadap kiblat dan berwuduk. Dan orang mengingatkan dia, duduk kalau menghadap kiblat, kamu duduk sini, kamu akan menghadap kiblat. Dan kalau kamu wudu dalam keadaan ini harus akan kamu dapat pahala. Boleh. Apa? Kalau ditinggalkan kerana dia merasai kecil sunnah, Allah Subhanahu Wa Taala akan siksa dia dengan dia akan dijauhkan daripada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang yang menganggap benda-benda harus sahabat harus seperti mustahabat. Sunnah-sunnah tidak muakkad. Kalau satu orang dia tidak jaga, maka dia akan Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil taufik. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan gunakan taufik kepada dia untuk jaga sunnah-sunnah muakkad. Oh, lama dah orang Muisab, aku tak pernah dapat pegang Al-Quran. Kenapa? Kerana kamu telah merindihkan, kamu mengecilkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan yang mulia, beberapa hari sebelum ni, satu orang dia telah telefon aku. Malah aku nak tanya satu perkara. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama Allah Subhanahu Wa Taala libatkan aku dalam usaha ini, tak pernah aku tinggalkan gas pertama di masjid aku. Ya. Tak pernah aku tinggalkan gas pertama aku. Sekali aku keluar untuk sibukkan perniagaan, maka dalam kesesakan dalam perjalanan itu kesesakan sampai aku tak sempat nak sampai kepada gas aku. Sekali inilah aku tertinggal. Jadi macam mana aku nak qada gas aku? Seorang aku nak qada. Satu jemaah balik dari berluar. Kita beritahu kepada mereka, adakah kamu minta mereka buat hidupkan masjid-masjid dengan lima amal? Dia kata dua gas kedua, melalui gas kedua masjid-masjid tidak ada usaha, ada masjid-masjid lima amal ini usaha untuk hidupkan masjid-masjid tersebut dengan lima amal masjid. Aku tanya dia, berapa lama di gas kamu ada gas kedua? Dia kata 10 tahun lah, saya ingat kami buat gas kedua. Dalam 10 tahun daripada gas kedua kamu, berapa masjid telah dihidupkan dengan lima amal masjid? Selama 10 tahun kamu buat gas kedua, tanya dia. Maka dia pun dia, adakah ini gas kedua? Tanya dia tersebut peniaga 10 tahun. Adakah kalau dia dapat daripada hari pertama sampai hari terakhir dapat pendapatan yang sama, mula-mula perniagaan dia dapat 1,000 kata dan cukup untuk suami isteri, lepas tu dapat anak 2, 1, 2, 3 bertambah anak, lepas tu anak nak belajar, tetapi pendapatan yang sama, adakah kau mencukupi baginya? Dia pasti akan ubah lagi, dia akan tukar. Kita anggap kita buat usaha ini dengan istiqamah. Jangan daripada dua masjid jadi tiga. Dua masjid itu istiqamah, berterusan. Jangan ada masjid yang ketiga. Kita anggap itulah istiqamah. Maknanya kalau dua masjid itulah buat selama. Kalau dua kartun itulah istiqamah. Jangan tambah lagi. Kita anggap itulah istiqamah pencana mulia. Pencana mulia kerja adalah amanah. Kita nak belajar. Manusia Muhammadullah alaih, beritahu. Dalam usul ini, setiap orang daripada mula sampai akhir dia kena sentiasa bergerak dengan zihin, fikir, belajar usaha, berterusan. Belajar. Satu orang apabila dia bergerak dalam usul ini sebagai talib, dia akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu orang apabila dia dah panah, banyak aku dah buat gas, banyak aku dah belajar. Maka kita satu orang haji, dia balik. Hari Jumaat pun tak nampak. Kenapa haji sah kamu tak datang sembahyang? Orang datang balik dia berkata, hanya pergi jalan-jalan. Aku dah sembahyang di Kaabah. Selama dua bulan aku dah ada khidmat di Nizamuddin. Mesyuarah masjid. Kamu tahu siapa aku? Dengan cakap aku, semua benda akan berjalan. Dengan cakap aku lah semua benda akan difesalah. Aku sembahyang di Kaabah. aku sekarang tak perlu sembahyang lima waktu, semua dah diampunkan sampai akhir hayat dia. Dua bulan di Nizamuddin, semua maaf dimaafkan, semua gaj, semua kerja dimaafkan. Ini kerja Dr. Munir, ini bukan satu permainan. Jangan jadikan dia satu permainan, ini adalah amal-amal yang perlu dibuat setiap orang setiap masa keadaan. Berterusan, mensabar Ramadhan, iman wa ihtisaban. Siapa yang seperti mana puasa Ramadhan dengan yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-tuan dan mulia, setiap gerak geri kita dalam usaha ini, sehinggakan dalam usaha ini menggerakkan kita, risau kita, keletihan kita, fikir kita, dan benda-benda yang bertentangan dengan keinginan kita, perkara-perkara apa yang Allah akan kurniakan kepada aku, apa yang kalau Allah telah berikan kepada aku, dengan yakin inilah tuan-tuan mulia kita akan bergerak dalam usaha ini. Satu orang banyak mana dia tambah dalam yakin ini, banyak itulah dia akan, tuan-tuan mulia, dia akan meningkat dalam kemudahan. Satu orang dia nak, dia orang suka nak makan manis. Satu orang dia suka makan, tuan-tuan mulia, pedas. Tambah lagi pedas, lagi dia suka. Tambah lagi manis, lagi dia suka. Satu orang, tuan-tuan mulia, bila dia yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin kepada kehidupan usaha Nabi SAW, apabila dijadikan sebagai usaha, dia apa yang Allah akan berikan kepada aku? Allah maj'alna sami'in muti'in awliya'a mukhlisin rufaqa'a musahibin. Ya Allah, jadikan kita, jadikanlah kita orang yang dengar kepada Nabi SAW, taat kepada Nabi, orang yang sama bersama dengan Nabi, wa'asurna fi zumarati. Jadi ya Allah, bangunkan kita bersama-sama dengan Nabi SAW. Waj'alna min hizbi, dan jadikan kita daripada kalangan jemaah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana doa ni selesai. Tuan-tuan mulia, banyak kesusahan yang kita kena tanggung dalam jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kita akan sampai kepada doa. Satu orang tuan-tuan mulia di takrir iman, dia hanya bayan iman, dia kata aku jadi orang beriman. Tuan-tuan mulia, bayan iman adalah lain dan iman adalah satu benda yang lain. Iman adalah, tuan-tuan mulia, perkara yang mana dia qarar di dalam hati, masuk dalam hati, yakin kepada Allah dan tidak yakin sikit pun kepada Allah. Semoga Allah dikeluarkan daripada hati. Yakin bahawa segala sesuatu tak boleh buat apa-apa tanpa Allah SWT. Dan hati tuan-tuan mulia setiap masa dan setiap masa keadaan 24 jam di tasbih tuan-tuan mulia. Percakapan dia, penglihatan dia, pendengaran dia, kedai dia, anak dia dikahwin, dinikahkan, anak yang dikahwin, anak lelaki yang dikahwinkan tuan-tuan mulia, yang dibawa tuan-tuan mulia, pengganti perempuan yang datang ke rumah dia, dalam semua keadaan, setiap masa keadaan, dia lihat dan dijaga perintah-perintah Allah dan sunnah Nabi SAW, sebanyak mana satu orang dia mengagungkan kata-kata Nabi SAW dan taat kepada Nabi SAW, dia akan dapat bantuan Allah. Dan selepas bantuan Allah, tidak perlu lagi bantuan orang lain, tuan-tuan yang mulia. Semua kerja kita akan beri. Jadi tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila anak kita dikahwinkan, banyak kad-kad kita cetak, syadi khana abadi. Tapi hari itu khana berbaju, tuan-tuan yang mulia. Kita rasa khana abadi. Kita rasa bina rumah. Bina mahligai, bina rumah tuan-tuan yang mulia. Tapi pada hari itu, banyak rumah mahligai kita telah binasakan, kita telah rosakkan dengan tinggalkan sembahyang, dengan tuan-tuan yang mulia tinggalkan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW, orang yang tinggalkan sembahyang, aku berkeinginan untuk membawa beberapa orang bersama dengan aku, orang yang ra'ufur rahim rahmatulil alamin, Nabi azizun alaih ma'anitum harisun alaikum, Nabi yang begini tuan-tuan mulia, dia berkeinginan orang yang mana mencuri tangan dia diputung, Nabi SAW menangis, dan Nabi SAW masa nak tinggalkan umat waktu nak wafat, tuan-tuan mulia nak inginkan lihat kepada umat sekali tuan-tuan mulia pun, Nabi SAW bila sampai ke masjid, kata Fadil Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata Fadil, kumpulkan orang lain. Nabi SAW duduk di atas mimbar dan khutbah, wahai manusia, antara aku dengan kamu. Dekat masa aku akan tinggalkan kamu. Waktu dekat aku akan meninggalkan kamu. Siapa sahaja yang mempunyai hak ke atas aku, ambil daripada aku. Nabi SAW ajak kepada mereka akhirat. Kehidupan Nabi adalah kehidupan amali. Dan dengan amal Nabi SAW ajak kepada umatnya. Nabi terbiah umatnya. Kamu telah buat terbiah, kamu telah hijrah, nusrah, kamu telah buat ini, semua telah kamu buat. Kamu telah berhutang dan kamu punya habis kamu punya kebun-kebun. Tetapi kalaulah kamu mengambil hak satu-satu, semua kebaikan kamu akan habis pada hari akhirat nanti. Nabi SAW ajak secara amali dan terbiah kepada sahabat radhiyallahu anhu. Walaupun Nabi SAW begitu kasih sayang kepada umatnya, tetapi Tuhan mulia orang yang meninggalkan sebaya kata Nabi SAW, aku berkeinginan datang, kumpulkan kayu, datang dan bakar rumah dia dengan harta dia semua sekali. Nabi SAW ajar umat dia dengan tolong secara amali. Terbiah umatnya. Hari ini tak ada orang boleh, Tuhan boleh, rahmatullahi alamin, siapa boleh, siapa yang boleh ceritakan tentang Nabi SAW. Siapa yang ada hak ke atas aku, ambil hak. Tapi tutuplah hak tersebut daripada aku sekarang. Kerana ini adalah masalah di kehidupan akhirat. Satu sahabat itu diri. Hari ini adalah peluang. Hari ini aku tak boleh fikir. Satu orang tanggungjawab, orang masyarakat, orang lama. Kau dulu ambil, dah pulangkan. Tak boleh lagi bersengkak. Dia dah makan. Adakah kawanlah aku ni, kalau kita cakap depan orang, lagilah tuan-tuan mula dia kata, kamu ni orang yang biadab. Kenapa minta depan orang? Nabi SAW, orang manusia paling mulia tuan-tuan mulia. Makhluk Allah yang paling mulia. Satu orang tuan-tuan mulia, dekat duduk dengan Al-Aziz Alhamdulillah lain. Satu orang lama, saya pun duduk di sana. Dalam hati, maka saya rasa, dia orang lama, patut bagi dia hadiah sedikit. Jadi keluar daripada dekat dengan hadirat, aku pun bergerak, aku pun keluar. Bila, apabila aku letakkan tangan dalam poket, maka aku pun tak ada apa-apa dalam poket. Maka saya tanya dengan seorang kawan yang dulu, ada tak kamu ada beli sikit, tolong bagi. Aku ambil dari sana dan terus aku berikan hadiahkan kepada dia. Maka aku tak pulangkan kepada tadi orang ini yang buat tasyik. Orang yang cari orang tasyik ni, cari orang setahun, kadang orang setahun ni nak cari bawah, tengok ke atas, tengok dia berikan ke bawah. Kalau dari sini dia keluar ke sana, dari sana, mereka tak pernah ditangkap. Kami sudah betul jemaah sedang cari tuan-tuan. Sekarang ni aku begini, aku ke sana, aku tadi ke sana, tetapi mereka habiskan setahun. Mereka sedang keluar tahun, tetapi mereka tak boleh dipegang, tak boleh dicari, tak boleh ditangkap oleh orang tashkil. Maka orang tashkil dia nak hubungkan dia dengan satu jemaah, nak bagi dia keluar. Tapi duit yang dia ada tu aku dah ambil. Jadi bila orang tashkil dia pergi ke atas, dia akan lari ke bawah. Bila tashkil dia pergi ke bawah, dia naik ke atas. Kerana duit tak ada. Dan dia tengok kedudukan, kalau satu orang ini sekarang, adakah aku makan duit kamu? Aku kedudukan besar, macam mana dia nak tanya dengan aku? Jadi berapa lama dia nak tanggung? Kalau dia bagi tahu kepada orang sana duit tak ada, maka dia akan kata, kamu keluar balik, carilah duit dulu, baru datang keluar. Jadi satu hari aku lupa dia. Kesan apa? Maka dia nak bercakap pun tak boleh nak bercakap. Gagal. Mau risap. Aku cakap apa yang kamu nak cakap beritahu. Satu hari, tuan kata ada hari ini, aku dah bagi. Sekarang ni orang tashkid. Inna aku cakap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku letak tangan dia atas kepala. Ya Allah, dia nak minta dengan aku, dia malu. Sebelum dia minta, aku dah bagi dah. Sampai gini, kadang mohon rahmatlah, jadi nak minta pun susah. Macam mana nak minta? Orang lama, lagi orang tamu jawab, orang besar lagi, kamu ni biadab, nak minta dengan dia. Adakah ini satu biadab? Dia minta hak dia. Nabi yang mana kerja dia kamu buat, dia telah beritahu dengan cara amali, dia telah ajar. Terbiar, dia telah ajar kepada umat dengan cara amali. Hai Rasulullah SAW, pada masa sekian-sekian masa, Nabi SAW telah minta aku beri sekian-sekian banyak kamar kepada seorang, aku belum dapat balik lagi. Nabi SAW telah beritahu kepada Fadlan bin Abbas SAW, tolong pulangkan kurma dia. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, takaza-takaza yang lain beri kepada bangun. Nabi SAW sedikit pun tak ubah. Setelah Nabi SAW dari Nabi tidak berubah sedikit pun. Lepas itu Nabi SAW pergi kepada Ummahatul Mukminin. Azwajul Mutahharat. Ada sesiapa yang ada hak ke atas aku, maka tuntutlah daripada aku sekarang. Inilah bersirah. Inilah sirah. Inilah kehidupan sirah. Nabi sirah. Buat kerja dalam sirah. Buat kerja depan, letaklah sirah, sirah, sirah, sirah, sirah. Kita hanya cakap sirah. Adakah kita dah buat kerja? Tak. Setiap orang kena ada fikir lebih daripada, lebih dia kena fikirkan akhirat daripada dunia dia. Risau, fikir, walaupun dia buat gas, walaupun dia buat ta'lim, dia buat lima amal masjid, tetapi kalaulah dia tidak menunaikan hak hamba-hamba Allah, ibu bapa, anak isteri, masjid, jiran tetangga, waktu ta'lim, berilah hak ta'lim, menunaikan hak ta'lim, macam mana dunia ta'lim? Sekali, Nabi Muhammad SAW beritahu kepada kita, Muhammad SAW, di sini keluar, dia datang dalam hujrah, datang satu jemaah mewah, orang lurus. Mereka lihat Maulana, mereka terus bangun. Maulana sangat marah, sangat marah. Kenapa kamu berdiri? Lepas itu Maulana beritahu, kamu menganggap aku ini besar, aku anggap kamu ini orang budul ahlullah, sebab itulah kami bangun. Dia kata, mana Maulana sambut balik, macam mana cara yang baik dia telah ajar. Nabi kata, kamu duduk sekarang. Lihatlah kamu. Percakapan seseorang. Percakapan seseorang adalah badal dirinya, dan ke nilai percakapan seseorang akan percakapan seseorang akan dinilai ikut kedudukan seseorang. Tentu kau punya zat dirinya. Sebanyak mana nilai dirinya, begitu banyaklah akan dirasai nilai percakapannya. Yang kamu sekarang ini bercakap tentang percakapan Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW yang sedang kamu duduk dalam ta'lim ini, ini adalah percakapan Nabi SAW. Kalaulah sekarang Nabi SAW duduk dan Nabi SAW sendiri bercakap, dan tiba-tiba aku masuk, adakah kamu akan berdiri? Jadi mereka kata, tak mungkin depan Nabi, siapa lagi? Macam mana kita boleh berdiri, cakap melayan Tuhan? Kalau sekarang ini dia tidak ada, saya cakapannya, dia kena ikhtiram banyak mana dalam masa dia ada di hadapan Nabi SAW. Kalau ada di hadapan, macam mana satu orang akan ikhtiram percakapan Nabi SAW? Macam itulah percakapan Nabi SAW patut diikhtiram, patut dimuliakan dan diagungkan, seperti mana pada waktu Nabi tidak ada dan waktu Nabi ada, samalah keagungan dan kemuliaan percakapan Nabi SAW. Diri seluruh manusia, diri seluruh manusia dalam dunia ini, kalau semua diri mereka diletakkan di sebelah dan satu diri orang beriman diletakkan di sebelah lain, maka orang beriman yang paling kelikir, yang paling kecil imannya diletakkan di sebelah yang lain, dan seluruh manusia orang yang tidak beriman kepada Allah diletakkan di sebelah yang lain, lebih mulia lagi sisi Allah. Satu orang beriman yang paling kecil imannya. Dan kalaulah semua orang beriman dari pada zaman awal sampai akhir, kalau dikumpulkan semua, seluruh manusia, semua orang beriman dibandingkan dengan satu sahabat, tidak mungkin, tidak mungkin akan menandingi satu sahabat radhiyallahu anhu. Dan Allah telah menetapkan Rasulullah fadlan abadan wal abad. Semua sahabat, semua orang-orang beriman, semua manusia diletakkan di sebelah, dan satu nabi yang paling kecil kedudukannya di kalangan nabi-nabi, tidak mungkin akan mereka menandingi satu orang nabi. Semua manusia jadi macam nabi. Semua manusia jadi macam nabi-nabi yang lain, dan Nabi SAW seorang diri di sebelah yang lain. Maka lebih mulia, lebih besar lagi, lebih tinggi lagi kedudukan Nabi SAW. Seperti mana kedudukan Nabi SAW, begitulah agungnya, begitulah tingginya, begitulah patut kita ikhtiraf percakapan Nabi SAW. Inilah sesuatu yang mulia dalam adat ta'lim. Sekali, Al-Fatihah Rahmat Allah bagi tahu kepada kita dalam ta'lim, di mana ta'lim dimulakan di masjid. Satu sudut. Di sudut ni dia bagi tahu. Dia kata Malik Syubh Malaikah Muhasan Rahmat Allah Khalid Radha Hassan Rahmat Allah Habib Makbul Rahmat Allah pada zaman tersebut, duduk kamu di sana buat ta'lim. Mereka mulakan ta'lim. Maka sekejap lagi datang ni Hadrat Malaikah Rahmat Allah. Mereka tengok, maka dia lihat apa yang mereka sedang buat. Kami sedang bercakap tentang kelebihan maksud ta'lim. Maka Hazrat kata, maksud ta'lim, gharaz, maksud ini, itu, kata, maksud daripada ta'lim adalah buat ta'lim. Maksud daripada ta'lim, buatlah ta'lim. Kita sekarang ni, baru 10 minit ke ta'lim, kita tanya Hamisah, berapa lama lagi nak ta'lim? Sekarang kerana tadi ini selama sebelum ini yang setengah jam tu kita buat takrir. Kita buat bayan je, kita bercakap sendiri je. Ta'lim baru 10 minit. Kita buat semua duplikit kiblat, tetapi kita nak menipu Allah SWT dengan benda yang kiblat. Tak mungkin kita akan menipu Allah SWT dengan amalan yang tak betul saya mula. Ini satu amalan yang perlu dibuat dengan pengorbanan daripada awal sampai akhir. Dan sebanyak mana Tuan Mulia dia menambah dengan pengorbanan dia, sebanyak mana dia yakin Tuan Mulia dalam dengan amalan tersebut. Seperti mana dalam puasa, apa yang kita buat dalam bulan puasa, separuh syurga telah ditutup, neraka telah ditutup, pintu-pintu neraka telah ditutup, dan semua syaitan-syaitan diikat, amalan-amalan nilainya telah meningkat. Hanya satu rukun daripada agama Islam, puasa. Apabila kehidupan Nabi SAW 100% usaha untuk menghidupkan seluruh kehidupan Nabi SAW dan buat pengorbanan untuk perkara ini, berapa banyak neraka Allah SWT akan sejukkan, berapa banyak syurga Allah SWT akan buka, berapa orang menipu akan jadi orang yang betul, berapa ramai orang yang membunuh akan bertaubat kepada Allah, berapa ramai yang jauh daripada Allah SWT akan datang dekat kepada Allah SWT. Kita tak boleh bayangkan. Kalaulah kita lihat Tuan-Tuan Mulia sekarang di dalam surga, barulah kita akan merasai betapa besar kerugian kita telah menghadapi dengan meninggalkan, dengan mengabaikan mencuai dalam kerja di Tuan-Tuan Mulia. Akhlak Nabi SAW, satu orang namanya Hurmuzan, satu orang pahlawan, banyak sahabat telah disyahidkan oleh orang ini. Mereka nak tangkap, nak jadikan dia sebagai bangunan, tak boleh ditangkap. Umar bin Faruq radhiyallahu ta'ala anhu di zamannya dia telah ditangkap dan dibawa kepada Umar radhiyallahu anhu. Sekarang dia tengok mana Amir Mukminin, dia tengok anak-anak sedang main. Mana Amir Mukminin? Mana Umar? yang mana syaitan pun takut dengan namanya. Nabi SAW telah bersabda, mafumnya dengan jalan yang mana Umar bergerak di mana-mana jalan dilalui, syaitan tak akan melalui jalan tersebut. Ini kelebihan kepada Umar. Setiap orang mati akan ditanya kiraman kadubi. Dalam kubur dia akan ditanya oleh malaikat. Setiap orang ditanya. Tapi Umar SAW berkata, kamu nak tanya daripada aku? Kamu nak tanya daripada aku? Nak tanya daripada aku siapa aku? Kamu beritahu siapa Rabb kamu? Ini kedudukan Umar radhiyallahu ta'ala. Tapi dia menangis kerana ketakutan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu tuan yang mulia. Sehingga waktu wafat pun dia minta diletakkan kepala di atas tanah tuan mulia. Supaya Allah kesian dengan dia tuan. Satu wanita yang ceritakan keburukan Amir Mukminin, maka kamu tahu siapa aku? Aku ni Amir Mukminin. Tak, Umar dah tak bagi tahu. Dengar. Dia dengar. Amir Mukminin tak bagi tahu keburukan dia. Dia kata, kenapa? Dulu anak-anak aku dapat, mereka telah sekat pemberian daripada Baitul Mal. Anak-anak aku lapar. Aku akan tutup hisab daripada Umar di hari kiamat nanti. Satu hari nanti Umar Anu datang berdiri di bagi khutbah ismau wa fi'u, dengar dan taat. Saya manusia dengar satu sahabat berdiri. La nasma' wa la nuti'. Aku tak nak dengar dan aku takkan taat. Cakap kepada siapa? Itu cubalah cakap dengan orang lama, cubalah kita cakap dengan orang lama sikit. Kamu ni orang bagi, orang kamu ni orang biadab. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kenapa kamu tak mau dengar, kenapa kamu tidak mau taat? Semua orang dapat satu-satu cadar, tapi kenapa kamu dapat dua cadar? Sikit pun Umar radhiyallahu anhu tidak mau marahi. Siapa ni di tengah orang ramai dengan Abu Sa'd ni dia memarahi? Dia menghina. Siapa yang bawa dia dalam jemaah? Orang macam ni nak bawa dalam jemaah. Amir Sa'd pun ubah dia punya. Cubalah letak kehidupan sirah di hadapan kita. Kita tak pernah terlintas pun kehidupan sirah. Angin sirah pun tak pernah terlintas. Tak pernah menyentuh diri kita macam tu. Cubalah punya Umar dalam dua tahun, beritahu kepada dia. Dia pun anak kepada bapa yang sama dengan akhlak, dengan penuh tawadu, dengan penuh kelas kisah yang dia beritahu. Anak-anak besar hari ini, kalau cubalah, dia akan bunuhlah orang macam ni. Aku punya, di belakang aku ada power bapa aku, kuasa bapa aku. Dia pun begini. Saudara aku memang benar, soalan kamu memang betul, tapi dengar di sini. Seperti mana semua orang dapat satu-satu cadar, Amirul Mukminin pun dapat satu saja cadar. Ya, cadar yang dia pakai di atas adalah, aku punya cadar, aku telah hadiahkan kepada bapa aku. Sekarang, dia kata, nasma' wa nuti' diberi lagi. Aku akan dengar dan aku akan taat sekarang. Dia pun. Inilah contoh mulia amalah, inilah orang karbu, inilah rakan-rakan susah. Bukan nak buat ramai-ramai, inilah orang-orang yang contoh mulia yang oleh yang patut dibina. Yang ada, yang patut ada di bersama dengan kita. Inilah kehidupan sirah. Macam mana orang besar, terlebih orang bawah, macam mana orang bawah, orang kecil, contoh mulia mereka telah muliakan orang besar. Umar radhiyallahu ta'ala anhu diminta satu orang datang, diminta kebenaran. Dia pun dah masuk. Wail bin Hujr. Maka dia masuk. Hamba dia depan dan dia di belakang. Maka dia pun rasa marah. Adakah hamba depan dan yang belakang? Tuan di belakang? Dia pun pergi beritahu kepada Umar RA. Dia kata, Wael telah, Wael telah, dia telah, dia telah, dia telah tampar hamba tadi. Dalam Quran, maka satu orang satu tampar akan di, seperti mana gigi akan diganti dengan gigi, telinga akan diganti dengan telinga. Kalau satu tampar akan diganti dengan tampar, maka wahai kamu kena siap sekarang ini untuk ditampar. Apabila Nabi SAW melihat satu orang pencuri tangan dia dipotong, Nabi SAW menangis. Kenapa Nabi menangis? Kalau Nabi SAW kata, larang aku, aku boleh, kita tidak akan memotong tangannya. Nabi SAW bersabda, kalaulah Fatimah bin Muhammad pun buat amalan ini, perkara ini, na'udzubillah, pasti tangan dia pun akan dipotong. Kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi aku kasih dan sayang kepada umat aku. Ada kata, aku akan di, akan aku menjadi ketamu kamu dan aku akan ditampar. Siapa yang kamu tampar, dia akan tampar kamu. Pasti. Ini adalah adal. Adalah perintah Allah. Disediakan. Sekarang dibentuk fikir. Yang kamu tampar dia ini adalah hak kamu. Kalau kamu nak ambil, kamu boleh tuntut. Buatlah macam mana dia telah menampar kamu. Sama. Tapi cuma dengarlah kamu. Sekali Nabi SAW telah beritahu tentang dia, Rajulun Salih, bahawa dia adalah lelaki yang salih. Lelaki yang sangat baik. Kalau Nabi SAW, kalau kamu nak jaga kata-kata Nabi, sabda Nabi SAW, maka Nabi telah beritahu bahawa dia adalah seorang yang salih, maka aku pun patut ihtiram dan boleh saja. Kalau kamu kata gini dengan kamu nak maafkan dia pun, kamu punya hak. Kamu, kalau kamu nak kalau kamu nak tambah dia pun adalah hak kamu, dan kalau kamu nak memaafkan juga adalah kebaikan yang kamu tambah kepada dia, dan Allah akan membalaskan. Inilah terbiasa tuan yang mulia. Diberi hak, diberi hak. Ha, apa? Kalau dia tambah kamu, biarlah dia tambah kamu. Kalau dia marah kamu, biarlah dia marah kamu. Tak apa. Kalau dia ambil harta kamu, biarlah dia ambil harta. Patut dia ambil, patutlah dia tampak, patutlah dia marah. Kita kata macam tu hari ini, Tuan Mulia. Abdullah bin Umar diminta supaya dijawab kepada sahabat ni, Hormuzan. Yang mana dia telah syahidkan banyak sahabat-sahabat. Dia tanya, mana Umar? Tak nampak Umar di mana? Maka anak-anak beritahu, tu di bawah pokok, dia sedang berehat. Di bawah pokok. Dan dia jauh daripada sini sebab supaya tidur dia tidak diganggu, maka dia tidur jauh daripada masjid, kerana di sini budak-budak pun sedang main. Ramzan pun tengok, dia pun hairan lihat kedudukan Umar RA yang mana orang-orang besar di orang Parsi. Sehingga kan orang-orang kata kalau dia datang dalam, mereka kata kalau dia datang dalam keadaan kain dia sebelah naik sebelah tunggul, singit, seluar dia akan singit, dan dia akan datang dalam keadaan yang sangat tawaduk, tetapi dia akan diserahkan kunci Baitul Maqdis. Kunci Baitul Maqdis akan diserahkan kepada dia. Umar RA dia sangat irat dengan Khalid RA. Hari ini tuan-tuan boleh dunia bagi tahu duplikat cipla ta'alim, cipla 40 hari cipla, 40 hari cipla. Hari ini tuan-tuan boleh dunia pun tak terima benda-benda cipla. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dia pergi walaupun dia seirah dengan Umar radhiyallahu taala anhu, tidak diserahkan kunci kepada dia kerana dia kata ini bukan Umar. Hormuzan datang dia tengok Umar radhiyallahu anhu sedang berehat di bawah pokok. Maka Hormuzan yang seorang pahlawan, seorang gagah dan kuat, dalam syariah kita nyawa ditebus dengan nyawa. Kamu telah bunuh ramai di kedatangan sahabat, kamu akan dibunuh. Perintah, jika dia minta air, aku nak minum air. Orang yang kata pancur kepada dia, maka dia minta air, maka dia diberi air. Dan Hormuzan macam mana mangkuk yang diguna untuk meminum air, dicari mangkuk yang sama untuk beri air kepada dia. Dan masa dia nak minum tu, dia takut-takut masa aku sedang meminum air dan orang datang memacu kepala aku. Maka Umar radhiyallahu hanya kata kepada dia, la takhaf, jangan kau takut wahai Hormuzan, jangan kau takut, la takhaf, jangan kau takut. Aku tidak, bukanlah kita ini menjadi orang sampai tak bagi kamu minum air. Kamu minum air. Bila dia telah minum air, sebelum dia diberi nama Allah dan memerintahkan pada orang untuk memancung dia, satu orang sahabat berdiri. Wahai Amir Mukminin, jangan kamu menyentuh Hormuzan. Wahai Amir Mukminin, kamu tak boleh sentuh Hormuzan. Satu orang wanted yang begitu lama, satu orang yang dihendaki selama ini, tiba-tiba ditangkap. Kenapa? Tak boleh. Kerana kamu dah cakap dengan dia, la takhaf. Kau dah cakap dengan dia, la takhaf, jangan takut. Sekarang ini, kata-kata ini adalah kata-kata aman. Kamu telah beri keamanan kepada Hormuzan. Dan satu orang yang diberi keamanan, bukan boleh dipancung kepala, bahkan tak boleh diusik bulu rumah dia sekalipun. Semua orang yang dicari macam mana nak di balas dendam, macam mana nak dibunuh, semua dah. Sekarang ni Hormuzan di tempat dia. Tetapi apa yang kamu kata, bahawa la taqaf adalah satu kalimah keamanan, satu kalimah keamanan. Maka kamu, adakah kamu telah dengar daripada Nabi SAW, adakah kamu mempunyai siapa-siapa saksi atas kata-kata ini, bahawa satu orang seski atau tidak, pasti Hormuzan ini syariat bagi setiap orang. Syariat bagi setiap orang sama. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal adalah terang dan haram begitu adalah terang, jelas. Anak orang kaya, orang miskin, anak orang inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Orang yang banyak mana takwa di dalam hati dia, satu orang banyak mana dijauh daripada jahiliah. Benda-benda jahiliah, banyak itulah dia kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ni tuan-tuan yang mulia, kalaulah aku tak dapat saksi, habislah aku. Aku bantu nak bantu. Aku nak selamatkan dia, aku kena tersangkut. Kalau kamu tak dapat saksi, kamulah akan jadi masalah. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, apa saja kita suka kita boleh bercakap. Tidak ada tuan-tuan yang mulia. Setiap benda yang kita nak bercakap tu patut ditahqiq, telah dikaji dan diselidik, dan apa yang kita nak cakap benda yang benar, yang betul. Ini kerja ni adalah bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Dalam mana? Mana? Di mana hadis? Di mana Quran? Di mana? Sekarang ni kita dapat jumpa. Siapa masuk dalam ni selamat, siapa tak masuk dia akan binasa. Jadi tuan-tuan yang mulia, dia pun lari-lari datang. Sahabi ini memang dalam keadaan kedisauan. Aku tiba-tiba aku cakap dengan Umar radhiyallahu bahawa kata-kata ini adalah kata-kata keamanan. Sekarang ini dia minta aku satu orang saksi. Maka satu sahabat dia jumpa, dia kata, mari kita pergi. Saya pernah dengar. Maka dia kata, wahai Abil Mu'min, dia saksi aku. Maka dia perintahkan orang yang memutung, memantung kepala, dia kata, kamu buang pedang kamu. Bila hukusan dengar dan lihat perkara ini tuan-tuan yang mulia, maka dia kata kalaulah dalam agama dia boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah adal dan insaf, maka dia kata aku mengucap kalimat la ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan boleh kehidupan orang waktu dia buat usaha ini, patut setiap masa dalam keadaan dia mencutuhi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat radhiyallahu anhu. Buatlah kerja, orang yang pertama kata mereka buat setiap masa dalam keadaan apa yang diperintahkan mereka jaga, buat. Dan yang kedua datang kata, mereka tinggalkan apa saja yang mereka diminta, tinggalkan. Yang ketiga dia kata, maka orang yang ketiga kata, sebenarnya dia punya takwa, dia punya sembahyang, dia punya tasbih, dia punya amalan, ini semua adalah amalan peribadi dia. Apa yang aku lihat, apabila kita menghadapi mereka, apabila kita berlawan dengan mereka, setiap daripada kita adalah orang yang menyelamatkan nyawa dia. Macam mana biarlah orang lain ke depan dan biarlah aku selamat di belakang. Tapi aku tengok setiap rakan Nabi SAW, dia marah ke hadapan. Dia nak supaya dia datang ke depan dan dia syahid di dalam Allah SWT. Mereka lebih suka mati daripada mereka hidup. Nabi SAW telah buat korban 63. Antara unta-unta Nabi SAW telah sembelih dalam hari korban, masa hari yang terakhir. Maka 7 daripada unta-unta telah berlari mendahului daripada satu sama lain untuk datang dan disembelih dalam tahun ini. Unta-unta pun datang kepada Nabi SAW untuk disembelih. Hari ini tuan-tuan boleh kita lari ke belakang, biarlah orang lain ke depan, kita ke belakang, orang lain ke depan, kita ke belakang. Tanggungjawab aku hanya nak sembelih seekor kibas cukup. Tengok kambing juga. Apa yang kamu buat? Aku buat sini kabar ini, aku buat ini, aku masak macam ini, aku buat sup, aku buat itu, aku buat ini. Lepas itu anak-anak pengamai segala malam pun datang, jadi tak sempatlah nak bagi orang lain. Tak sempatlah nak bagi orang miskin. Macam inilah pengorban ini kita buat. Nabi SAW telah ajak kita hukum hak-hak orang lain. Yang ketiga bagi tahu, 7 unta. Siapa yang dia tengok, sahabat-sahabat yang dia lihat, apabila mereka kena, apabila mereka terkena pedang ataupun terkena Unta-unta yang datang, yang berlari, yang mendahului satu sama lain untuk disembelih, unta-unta, satu binatang, bila mempunyai hais, bila mempunyai perasaan, mereka berlari-lari datang, mereka bukan dah tengok, walaupun mereka nampak, walaupun unta-unta, haiwan ini nampak, unta-unta yang lain disembelih di hadapan, dan darah mereka mengalir, darahnya mengalir. Tetapi dia pun datang, dia berlari-lari dan datang berkeinginan. Kenapa? Dia tengok di tangan siapa pisau tadi, siapa yang menyembelih. Dia nampak kemuliaan itu, dia akan disembelih oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan mulia, dalam apa jua keadaan kita kena ikut buat pengorbanan. Inilah kehidupan apabila orang yang buat usaha, buat dengan pengorbanan, dengan menekan keinginan dan kemahuan mereka, dan mereka merahmati umat, kasih sayang kepada umat, banyak beri pengorbanan untuk umat. Jangan kita buat banyak pengorbanan dan anggap orang lain hina, orang lain kita anggap rendah. sama ada sembahyang itu memberi doa kepada seseorang ataupun satu sembahyang ini akan doa keburukan kepada seseorang. Mencapai Ramadan iman wa ihtisaban ini disirik bukan hanya untuk Ramadan, bahkan untuk setiap amal. Begitu juga gaj, ta'lim, mayang, mudakara, sifat, lima amal, percakapan. Semua ini sama ada dia akan beri doa kepada kita, orang yang mana dapat perjalanan, dapat hidayat, dan kehidupan mereka ditarbiah. Berapa banyak ramai telah keluar 40 40 hari, berapa banyak mereka telah berjalan dalam tempat terbang, keluar di negara-negara jauh, berapa ramai telah berjalan kaki, akan memberi doa kepada kita, ataupun 40 hari 4 bulan akan dileparkan kepada bunganya tentara boleh. Sama ada tentu boleh dia akan beri doa dan akan dapat hasil yang banyak Allah SWT tunjukkan, ataupun sama seperti mana semayang tadi akan dilimparkan balik ke muka orang yang semayang tadi kalau tidak disempurnakan dengan baik tentu boleh, maka akan dilimparkan semua amal-amal kepada muka dia. Jadi tentu boleh setiap orang kita kena renung dan fikir mulai sebut alaih kalau kata benar bahawa Allah Subhanahu wa Taala telah beri kurniakan kepada aku mutiara zaman kurung pertama. Sebab itu tuan-tuan mulia rutin, rantam, kerja, adat 40 hari setahun, 3 hari sebulan, kita ni duduk dalam kalangan salin, duduklah dari kalangan kena juga buat fikir, sekarang juga semayang akan dapat pahala. Tetapi tuan-tuan yang mulia, dengan buka pintu hidayah bagi seluruh alam secara umum dan tertutup pintu-pintu dalalat dan kesesatan manusia ditutup oleh Allah Subhanahu wa Taala, hanya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Taala perantaraan pengorbanan jemaah-jemaah masjid yang mereka buat amal-amal ini dengan hakikat dia, dengan pengorbanan yang berterusan. Tuan-tuan mulia, apabila orang-orang yang jemaah masjid ini mereka kasih sayang satu sama lain kepada Allah, mereka pada waktu akhir mereka menangis-nangis dan mereka menangis atas dosa kekurangan mereka di hadapan Allah, menangis untuk umat, maka tuan-tuan mulia, diri mereka adalah seperti payung yang akan menahan azab daripada Allah, daripada langit, tuan-tuan yang mulia, bagi umat. Mereka akan merahmati umat dan jadi rahmat bagi umat ini. Jadi tuan-tuan mulia, diri mereka akan jadi asbab dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada seluruh umat dengan rahmat, dan akan menghalang azab, akan menahan azab yang akan diturunkan oleh Allah SWT, bala yang akan diturunkan oleh Allah SWT. Hari ini tuan-tuan mulia, walaupun ada jemaah masjid, walaupun buka payung tetapi kena hujan. Kenapa tuan-tuan mulia? Kerana payung tadi telah berlubang, tuan-tuan mulia, telah berlubang. Waktu duduk dalam masjid, tuan-tuan mulia, patut kita nak fikirkan tak pasang, kita dah mula bercakap buruk tentang orang lain, kita dah tuan-tuan mulia mengubah orang lain. Lima belas minit kita fikir agama, lepas tu buka lidah kita, kita dah tuan-tuan mulia koyakkan kita punya payung. Jadi tuan-tuan mulia, kita sepatutnya fikir diri kita sebelum kita fikir orang lain. Orang yang bergerak, yang boleh beramal, dia akan gerakkan orang lain. Orang yang terbina kehidupan dia akan membina kehidupan orang lain. Orang yang boleh buat pengorbanan, dia akan sediakan orang lain untuk buat pengorbanan. Orang yang boleh korbankan keinginan dia dan tersebut kemahuan dia boleh korbankan dia perantaran dia, Allah Subhanahu wa Taala akan sediakan orang ramai dengan sifat-sifat yang mulia. Jadi tuan-tuan yang mulia, Herakal apabila dia perintahkan dia punya tentera supaya gerak-gerak, kamu serang-serang, mereka tak boleh nak serang. Sebab apa tuan-tuan yang mulia? Mereka punya tidak punya sifat. Jadi kita jaga sunnah dan syariat dan jaga diri, jauhkan diri daripada perkara-perkara dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala, perkara dilarang oleh syariat. Untuk perkara ini tuan-tuan yang mulia, korbankan diri, masa, harta. Bukan menyelamatkan diri kita, bukan menyelamatkan harta kita. Sebab tu hendaklah bagi tahu kaum yang ada sifat-sifat ini, yang mereka jaga syariat dan sunnah, dan benda-benda yang dilarang oleh syariat mereka jaga diri mereka, mereka hindarkan diri mereka daripada perkara yang dilarang oleh syariat mereka, dan mereka buah pengorbanan untuk membawa manusia kepada hidayah, kepada jalan yang lurus, kepada jalan daripada kegelapan kepada keterangan, daripada nur kepada nur dan cahaya. Dan mereka tidak inginkan apa-apa daripada hak manusia, maka Hayrat Al bagi tahu kalau kau punya sifat-sifat yang ini, kalaulah di hadapan mereka akan datang lautan akan berjalan kepada mereka. Kalaulah gunung ganang akan menghalang jalan mereka, gunung ganang pun akan hancur. Orang-orang yang mana, siapa yang nak jadikan anak mereka yatim, siapa nak jadikan isteri mereka janda dan balu, mereka bolehlah datang dan menghadapi mereka. Kerana bersama dengan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansar Allah. Quran bagi tahu kepada kita. Gunakan harta kamu, diri kamu, di mana kamu gunakan? Tempat yang mana Nabi kamu telah belanjakan. Letakkanlah di mana Nabi SAW telah habiskan maksudnya. Gunalah, menangislah macam mana Nabi kamu telah menangis. Banyak mana Nabi telah berdiri di hadapan Allah, berdirilah kamu seperti mana Nabi telah berdiri. Iyansurkumullahu falamali walakum. Kalaulah kamu dibantu oleh Allah, kamu dibantu. Kalaulah kamu dibantu oleh Allah, pasti kamu akan dibantu oleh Allah. Dan apabila kamu dibantu oleh Allah, tidak mungkin kamu akan dikalahkan oleh sesiapa. Tidak mungkin kamu akan dikalahkan oleh sesiapa. Jadi untuk dapatkan ta'aluk dengan Allah Subhanahu wa taala dengan taat, dan banyak mana kita taat kepada Allah dengan pengorbanan, kita akan dapat qurb Allah, dan kita akan menikah dalam qurb kepada Allah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat ma'iyat Allah ini ma'akum asma'u wa ara. Pergi kamu bawa pegang aku, utusan aku kepada Fir'aun, aku bersama dengan kamu berdua. Inilah Allah yang bagi tahu tentang kita. Allah yang bersama dengan kita. Apabila kita boleh yakin dengan janji Allah, bergerak dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan hati, wala yansurallahu man yansuruh, wala yansurallahu man yansuruh. Pasti innallaha al-qawiyyun aziz. Allah Subhanahu wa taala pasti akan bantu. Siapa yang bantu agama Allah, pasti mereka akan dibantu oleh Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath, barulah akan datang tuan-tuan mula. Bila datang dia bantuan Allah di waktu malam, Nabi SAW di hadapan Baitullah, Nabi SAW meninggalkan Baitullah dalam keadaan Nabi cinta kepada Baitullah. Dia kata, wahai rumah Allah, wahai Baitullah, aku sangat cinta kepada kamu, tetapi kaum, bukan aku tinggalkan kamu kerana ada tempat yang lebih baik daripadamu. Nabi SAW sedang menangis, mencucuri air mata Nabi SAW. Nabi tinggalkan Baitullah bersama mulia. Siddiq Akbar radhiyallahu ta'ala anhu tinggalkan bapa yang buta, anak-anak perempuannya dalam keadaan di tengah-tengah buta bersama mulia tanpa apa-apa sebab. Bersama mulia usaha ni atas dia adalah pengorbanan, mula dia daripada pengorbanan. Pengorbanan apabila ditingkatkan dan meningkat-ningkat sampai satu tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana tuan-tuan mula, air apabila kita letak di atas, di dalam cerik, ataupun tuan-tuan mula di atas api, dia terus tidak akan mendidih. Tetapi tuan-tuan mula, dia ada satu tahap suhu. Apabila sampai kepada tahap suhu tersebut, barulah dia kemula mendidih. Begitulah tuan-tuan mula, satu tahap pengorbanan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Allah. Maka tuan-tuan mulia, air itu akan berdiri sehingga kan tutup dia pun akan terangkan. Apabila umat di tuan-tuan mulia, dia akan buat kerja yang diperintahkan oleh Allah, jadikan dakwah sebagai usaha mereka. Dan tuan-tuan mulia, takadah ini mereka akan diberikan harta diri mereka untuk takadah-takadah agama. Habiskan diri mata mereka untuk takadah atas takadah-takadah agama Allah SWT tanpa menuntut apa-apa daripada orang lain, tuan-tuan mulia, tanpa apa-apa meminta, mengharapkan apa-apa daripada makhluk. Maka macam-macam dan keinginan mereka macam mana kalimah Allah dapat ditinggikan, dapat ditegakkan, dan macam mana agama Allah SWT dapat dihidupkan, macam mana sunnah Nabi SAW dapat dihidupkan di diri setiap orang. Inilah keinginan mereka, tuan-tuan mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan buat keputusan hidayah pada sekarang mereka. Pertangisan mereka, kesusahan mereka, Ya Hayya Qayyum, Birahmatika Nasta'in, kata-kata mereka dan sujud-sujud mereka yang panjang-panjang, anak-anak, pertangisan anak-anak mereka, dan doa-doa isteri-isteri mereka yang ditinggalkan, tuan-tuan yang mulia, akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tuan-tuan yang mulia, seperti mana air yang mendidih, akan tuan-tuan yang mulia akan buang ke atas untuk boleh tutupnya. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah zat yang akan orang yang dalam keadaan kependeritaan, kesusahan dan dalam keadaan terdesak bila didoa, siapakah zat yang akan meminta akan terima doanya? Wa yuhaqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun. Allah Subhanahu wa taala akan buka tuan-tuan mulia pintu-pintu hidayah apabila sampai apakah tauhid, apakah syirik, apakah terang, apakah tuan-tuan mulia cahaya dan apakah tuan-tuan mulia kegelapan, apakah benar dan apakah hak, apakah batil, semua akan dibisikkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila orang hak buat pengorbanan sampai ke tahap yang dihadapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan jelaskan. Tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala adalah dalam keadaan seperti mana Allah SWT dulu, sekarang dan sampai bila-bila. Allah dengan sifat-sifat yang sama, tak pernah ubah, dengan sifat yang sama, dengan nusrat yang sama. Dia adalah Nasir, dia adalah Hafiz, dia adalah Mu'ti, dia adalah Mu'iz dan Mudhil. Siapa yang akan bergerak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan dekat dengan dia. Siapa yang akan ikut jalan ta'aluk dengan Allah, dia akan sampai kepada takarub. Dan apabila dia ikut dalam takarub ni, dia meningkat, dia akan sampai kepada tuan-tuan yang mulia, ma'iyatullah, sampai ya tuan-tuan yang mulia akan dapat nusratullah Subhanahu Wa Taala, dan nusratullah tuan-tuan Allah hidayat bagi manusia, bagi umat. Dan kemudian Allah SWT membuka pintu-pintu hidayah yang luas sehingga manusia berdua akan datang dalam agama. Jadi tuan-tuan mulia, orang-orang Makkah yang tak sedia nak dengar tuan-tuan mulia, yang tak nak dengar kata-kata Nabi SAW, yang kuruna fi dinillahi afwaja, mereka masuk dalam agama berdua-dua tuan-tuan mulia, membunuh-bunuh mereka masuk dalam agama. Jadi tuan-tuan mulia, ulama bagi tahu orang-orang yang zid ataupun orang-orang yang degil ni, tuan-tuan mulia, mereka takkan dapat hidayah daripada Allah. Abu Jahal tak dapat. Mereka lihat Jibril AS turun. Jibril AS bawa wahyu dalam rupa sahih kalbi radiyallahu ta'ala anhu. Laisa laka min amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai kekasihku, walaupun kamu buat menangis, susah payah, risau, rusing, tetapi natijah adalah di tangan aku. Sama ada kita akan buka hati-hati mereka untuk beri hidayah dan masukkan cahaya hidayah dalam hati mereka dan akan berikan tauhid kepada mereka, kemudian kepada, ataupun kita akan bersihkan jalan ini daripada mereka. Kita akan licinkan jalan ini daripada mereka. Kita akan habis hancurkan mereka. Jadi tuan-tuan yang mulia, bukan hanya nama tabligh ini bergerak jalan, pergi dan balik, pergi balik. Bukan ini nama tabligh, tuan-tuan yang mulia. Usaha Nabi SAW dalam setiap amalan, usaha ini dalam ta'lim dia, dalam gas dia, dalam tuan-tuan mulia, adalah taksir dan adalah asar kesan. Seperti mana kesan pada usaha Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW. Orang yang meminum air dia akan hilang dahaga. Orang yang buat gas dia akan rasa, tuan-tuan mulia, nikmat gas. Satu orang yang dia buat pengorbanan untuk gas dia akan merasai. Orang yang fikir untuk rumah dia, dia akan dapat, tuan-tuan mulia, dia akan dapat Nur Ismail dengan Muhammad Nabi SAW. Orang yang fikir untuk di kalangan peniaga-peniaga, dia akan dapat tuan-tuan yang mulia. Apabila dia fikir tentang peniaga-peniaga, maka Allah SWT akan berikan kepada dia Nur Sa'ad alaih salam dengan Muhammad Nabi SAW. Satu orang yang fikir untuk seluruh alam, seluruh dunia, dia akan dapat tuan-tuan yang mulia cahaya Nur Nabi SAW dengan Muhammad Nabi SAW. Jadi tuan-tuan mulia, kita bertanggungjawab seluruh alam. Kita kena ambil fikir seluruh alam. Dan kita kena kesian, sayang kepada seluruh umat. Setiap orang, masjid-masjid patut dihidupkan. Jemaah yang mana 10 tahun keluar jemaah 3 hari. Adakah ini usaha? Setiap patut tuan-tuan mulia, setiap minggu keluar 2-3 jemaah daripada satu masjid. Masjid yang mana duduk dulu pun 10 masjid, 10 orang dalam talim masjid. Sekarang ini tuan-tuan puan sepatutnya seluruh mahalah, seluruh mahalah ini datang ke masjid dan mereka duduk dalam tahlil. Setiap individu daripada rumah yang dihubungkan dengan masjid ini dibawa ke masjid. Dan mereka tuan-tuan mulia hidupkan agama dalam kehidupan mereka. Man taqarraba ilayhi shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. Siapa yang dekat dengan aku, maka rahmat-rahmat aku akan berlarikan kepada dia. Kalaulah kita tengok kedudukan kita, kebesaran kita, Allah Subhanahu wa ta'ala anulzimukumuha wa antum laha karihun. Kamu tanah dan aku berikan kepada kamu, aku berikan yang mana aku janjikan, syurga yang besar-besar, kedudukan yang besar-besar, tutup pintu-pintu neraka, dan yang mana dengan perantaranya aku tutup pintu-pintu neraka dan buka pintu-pintu syurga dengan usaha yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, madad, bantuan Allah Subhanahu wa taala kamu tidak inginkan, dan aku paksa kamu buat usaha tersebut, tidak. Bukan murah begitu, bukan murahan benda yang kita nak berikan kepada kamu. Satu benda yang bernilai, satu benda yang besar, satu benda yang begitu bernilai yang kita nak berikan, pasti kita akan minta kinggiran. Kalau kamu ada kinggiran, baru kita berikan kepada kamu. Tuan-tuan yang mulia, rumah yang ada zid, rumah yang mana tuan-tuan yang mulia dia kata aku boleh mati, aku boleh tinggalkan negara, tetapi aku tidak akan terima kalimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu wanita Akramah bagi tahu begini. Tapi tuan-tuan mulia, bila Allah SWT inginkan, wanita dijadikan sebagai sebab untuk dihidayah kepada dia. Kita diberitahu supaya kita kata anta syahada Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dakwah kita adalah kalimah, dakwah kita adalah tuan-tuan mulia kepada Rasulullah SAW, dakwah kita adalah tuan-tuan mulia kepada risalah Nabi SAW, dakwah kita adalah kepada sembahyang. Ikramah kata, wahai kekasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serahkan tanganmu di hadapan aku. Aku nak berat denganmu. Aku nak mengucap kelima. Tuan-tuan mulia, orang yang tidak inginkan, walaupun orang yang tidak inginkan, tetapi tuan-tuan mulia, apabila pengorbanan ditambah, apabila usaha ditambahkan, dan tuan-tuan mulia tidak meminta apa-apa daripada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala kabul, terima, berikan doa, menangis, merayu kepada Allah sampai ke satu tempat, satu kedudukan, maka Allah buka, intu ti'u tahtadu. Kalaulah kamu ikut taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat kerja macam mana kerja Nabi, mewarnai diri kamu dengan warna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu-pintu hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri, semoga Allah SWT terima aku dan juga terima tuan-tuan semua. Hari ini tuan-tuan yang mulia, kita dikenal sebagai orang dakwah, tabligh, tuan-tuan mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada tasannuh, daripada dan jadi orang tabligh yang syiblah, tuan-tuan yang mulia, penipu daya dengan tabligh kita, tuan-tuan yang mulia. Tapi di sisi Allah kita tidak dianggap, kita tidak diiktiraf oleh Allah SWT sebagai orang tabligh, tuan-tuan yang mulia. Semoga Allah SWT pelihara kita daripada perkara ini, tuan-tuan yang mulia. Waktu kita kena niat, kita kena azam daripada dalam kita nak macam mana nak buat hubungan dengan Allah. Hari ini tuan-tuan boleh hubungi, kita sangat lambat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak datang kepada kehidupan taat, kepada kehidupan syariat, tinggalkan segala keburukan, segala perkara yang dilarang oleh Allah. Dan selepas itu tuan-tuan mulia, bersama dengan itu, dengan harta diri, masa kita, jangan hanya kita, jangan jadikan ia sebagai muzakarah dan takrir saja. Bahkan setiap orang gas mumin, gas kita pertama, gas kita kedua, tasbihat kita pagi dan petang, 2.5 jam kita, dan 3 hari bulanan kita, tuan-tuan mulia, setiap orang jaga. Dan pada waktu malam menangis-nangis di hadapan Allah, macam mana sahabat telah buat segala-galanya, lepas itu menangis di hadapan Allah, ya Allah, akan kita buat apa-apa, ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seperti mana sahabat radhiyallahu anhu telah buat usaha. pertama-tama sekali diri saya sendiri dan selepas itu tuan-tuan, apa saja kekurangan, kelemahan dan kemuliaan kesuaian yang telah kita buat di dalam usaha ini, dan kita tak dapat ihtimam usaha dan kita tuan-tuan mulia telah melanggar ada usul, ada adab yang telah diletakkan, syarat-syarat yang telah diletakkan oleh elders kita, kita telah melanggarinya. Kita taubat dan istighfar tuan-tuan yang mulia kepada Allah SWT, dan kita azam dan tuan-tuan mulia sungguh-sungguh kita niat di sini, di atas, di bawah, orang yang terjemah, di belakang, di depan, siapa yang belum lagi keluar 4 bulan sekali, belum lagi keluar, mereka tak pernah keluar 4 bulan walaupun selama 40 tahun mereka, 20 tahun mereka keluar 40 hari, tambah-tambah sekali mereka keluar 4 bulan sekarang tentang bulan. Dan orang lain geram, kata beliau, kita nak cari-cari, na'udzubillah kata, nak cari-cari untuk tuan-tuan yang mulia nak bentuk jemaah, kena cari-cari tuan-tuan yang mulia. Apa juga orang yang datang di sini, apa juga takaza, dia kena, pada waktu itu dia kena hadirkan diri untuk takaza tersebut. Inilah amanah di tuan-tuan yang mulia, dan inilah kita kena jaga amanah tersebut. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada keinginan dan pengorbanan kita, dan Allah Subhanahu buka pintu-pintu hidayah. Jadi siapa setia tuan-tuan yang mulia, 4 bulan tunai, Masya Allah. Selamat, Masya Allah. Masya Allah tuan. Buat, usaha, habis.